يوم الرضا مولا ما خاب من يبغي. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا ما خاب من يبغي. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا ما خاب من يبغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersilaturahim dan tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali beraktivitas sampai dengan berakhir masa hidup kita di dunia ini, cari bekal. Dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Hari ini kita telah masuki hari kedua insyaAllah di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijrah. Bermula kita akan masuk pada pembahasan yang baru karena kita telah menyelesaikan pembahasan fikih salat dan kami pandang ini tuntas kami sampaikan. Tinggal barangkali yang baru bergabung bisa mereview tayangan-tayangan yang lalu. Atau nanti insya Allah kita akan buatkan yang lebih spesifik sehingga mudah untuk kita. Kita akan masuk nanti kepada bagian yang sangat penting terkait dengan Al-Quran. Saya mencoba membagi isi Al-Quran untuk bisa disampaikan dalam setiap beberapa kesempatan. Sehingga nanti itu mudah untuk diamalkan. Jadi dalam setiap ta'lim yang akan kami jalani selama setahun di beberapa tempat yang rutin, kita akan bagi kajian-kajian tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti insya Allah dalam setahun, dua tahun di beberapa tempat ini, dan itu kemudian terekam, bisa selesai kajian Al-Qurannya, sehingga mudah kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena hari ini hari yang khusus, dan dia punya hukum sendiri. Beda dengan hari-hari lain, bulan-bulan lain, karena itu khusus untuk pertemuan pertama ini, di bulan Dzulhijjah, saya hanya akan membahas dulu hukum-hukum terkait dengan Dzulhijjah agar kita bisa amalkan hukum ini tepat di hari sekarang kita berada sampai menjelang Idul Adha. Saya khawatir kalau kita kemudian tidak membahas ini, ada kemuliaan-kemuliaan sunnah-sunnah yang seharusnya kita dapati di tahun ini tidak mampu kita amalkan karena harus menunggu di tahun yang akan datang. Dan tahun depan belum tentu hidup gitu. Ya, itu persoalannya. Karena itu khusus materi hari ini adalah bahasan spesifik tentang sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Ini materi khusus yang memang disampaikan pada kesempatan ini saja yang terkait dengan sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Adapun nanti kajian tafsirnya kita akan buka di pertemuan berikutnya. Langsung kita mulai dengan surah sesuai dengan nama masjidnya, yaitu surah An-Nur. Ya, itu insya Allah kita bahas di pertemuan untuk berikutnya. Sekarang kita akan kaji khusus tentang materi sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Baik, kita mulai bagian yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 518. Yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah. Maaf, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemuliaannya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua masih di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Nomor hadis 4406. Juga terdapat di hadis Muslim. Jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Di Al-Bukhari kitabnya Al-Maghazi, ya. Nomor hadis 4406, di hadis Muslim nomor hadis 1679. Yang meriwayatkan sahabat Abu Bakrah. Kita ambil dua ini dulu. Nanti setelahnya kita diskusikan terkait dengan hukum kurban. Dan boleh nanti Anda kalau ada pertanyaan kita selesaikan di jeda waktu kita sampai selesai batas ta'limnya. Baik. Di Al-Qur'annya. Jadi dua ini bisa ditafsir menjadi tafsir dari surah ke-9 ayat 36. Surah 9 At-Taubah ayat 36. Saya belum masuk ke ibadah kurban ya. Saya baru masuk ke sunnah di bulan Dzulhijjah. Sudah? Baik, kita mulai bagian pertama. Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat junior. Sahabat kecil junior. Ya, saya sebut junior karena memang di kehidupan Nabi ini sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Ya, sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Saya ambil usia yang paling tinggi. Karena ada riwayat mengatakan 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Saya ambil riwayat yang paling tinggi, 15 tahun. Ini dari kecilnya oleh ayahandanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi, itu sering diajak ke majlis ta'limnya Nabi. Sering dibawa. Memang ini menarik ini ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu belajar hadis, saya sarankan jangan langsung pada isinya, matannya, materinya, substansinya. Kadang kebanyakan orang sekarang tuh belajar hadis langsung ke isinya. Innamal a'malu binniyat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bagus memang, tapi bagus lagi akan lebih istimewa kalau dicari siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lalu dari situ belajar orang ini siapa, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anaknya Abbas, padahal namanya Abdullah. Namanya Abdullah, tapi dipopulerkan ayahnya gitu, orang tuanya. Ibnun anak laki-laki, Abbas bapaknya, anak laki-lakinya Abbas. Tanyaannya kenapa bukan nama anaknya yang disebutkan, tapi nama orang tuanya. Nah, dalam ilmu hadis, kalau ada nama anak dilekatkan kepada kedua orang tuanya, maka diantara pesannya adalah, ada kriteria orang tua yang sangat baik, ada pekerjaan orang tua yang mulia, yang ingin diberikan pesan lewat hadis ini. Saking hebatnya orang tua bisa mencetak anak ini, nama orang tua akan terus terbawa dalam kehidupan, bahkan dalam setiap doanya. Bayangkan, jadi kalau ada orang tua berikhtiar mendidik anaknya dengan baik, ya maaf, kemudian dia jadi ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, apapun yang dia ajarkan kemudian hari, yang dia sampaikan, itu setiap hurufnya orang tua akan dapat bagian pahalanya. Karena itu ketika Abdullah menghafalkan hadis, diajak bapaknya, diajak belajar, sampai hafal 2000 hadis, bayangkan. Bapaknya yang ngantar, hafal 200 hadis. Anaknya yang diajak sambil main, itu masih kecil tuh, diajak ke taklim Nabi, kadang merangka-rangka, dengar-dengar. Anak kecil itu kan begitu. Dalam mainnya, itulah waktu belajarnya. Dalam merangka dia mendengarkan hadis Nabi. Jalan, jalan, jalan, sampai dipegang oleh Nabi, didoakan. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia tentang urusan agama dan ajarkan ia hal-hal yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Wa 'allimhu ta'wil, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ibnu Abbas. Ya, makanya di antara sunnah bagi orang tua kekinian, kalau kita ingin amalkan belajar dari riwayat ini, ayo apapun profesi Anda, kalau ada waktu untuk belajar bawa keluarganya. Bawa anaknya. Mungkin yang hafal Quran bukan ayahnya, mungkin anaknya itu nanti akan mendapatkan barakahnya. Mungkin yang hafal hadis bukan ibunya, anaknya yang kuat menangkapnya. Dan minta doakan. Nah, ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ketemu ustadz, kiai, habib, ulama, minta doa. Orang sekarang minta foto. Kenapa minta foto? Buat bukti ustadz hari kiamat. Minta doa. Minta gitu kan. Dan di situ tempat-tempat mustajab insyaAllah. Mohonkan, minta kepada Allah. Orang tua masuk berdoa, ya Allah, jika bukan aku yang paham, maka jadikan anakku yang mengerti. Ya Allah, jika bukan aku yang ahli Quran, jadikan di antara keluargaku, keturunanku ahli Quran. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bukankah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, ya kan? Yang didapatkan siapa? Yang jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, saya sering katakan itu 30 generasi. Yang berdoa dua orang nabi ini, ayah anak berdoa, yang jadi cicit keberapa gitu. Setelah 30 generasi setelahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi dua berdoa, ayah dengan anak. Quran surah kedua ayat 129, minta lahir seorang nabi di tempat yang sangat istimewa. Lahirnya di samping Ka'bah. Nabinya paling istimewa, lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa. Tidak ada yang lahir setelah itu di tempat yang istimewa dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu jadi keduanya enggak hidup bersama. Tidak melihat gitu. Enggak nampak dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin Anda juga begitu. Sekarang berdoa, ya Allah, jadikan di antara keluarga saya ahli Quran. Mungkin bukan Anda. Mungkin anak Anda setengah juznya. Ada mungkin cucu Anda yang pertama setengah Qurannya. Cicit Anda ahli Quran plus dengan tafsirnya. Ya. Tidak cukup dengan amin, berdoa. Minta. Nah, itu begitu. Nah, saya mau katakan begini. Abbas ini, itu bukan ustaz. Tidak semua sahabat Nabi jadi ustaz. Ingat ya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, ada yang pengusaha, banyak. Ada yang pendidik, ada. Tapi dahsyatnya mereka, itu semua sukses di bidangnya. Dan berkah. Bahkan banyak di antara mereka disebut lewat lisan Nabi SAW sebagai bagian dari ahli surga. Pengusaha, ahli surga. Masya Allah. Diplomat, ahli surga. Birokrat, ahli surga. Kenapa dengan profesi yang telah ditampakkan pada kita sebagai miniatur hidup, profesi Anda sekarang, kenapa enggak dibawa nilainya ke dunia kekinian? Tarik itu. Anda apa pekerjaannya? Pengusaha. Abbas ini pengusaha. Pedagang. Beliau pedagang. Tapi visinya tuh sampai ke akhirat gitu. Ini orang pertama yang dibebaskan oleh Nabi dari riba. Ketika menjauhi riba, tinggalkan semuanya, bisnisnya itu naik keuntungannya berkali-kali lipat. Tapi kekayaan ini tidak membuat beliau kemudian loba dengan urusan dunia. Ingatnya malah akhirat. Saya kalau enggak dikasih Allah begini, enggak mungkin jadi begini. Karena itu saya khidmatkan anak-anak saya untuk bisa menguatkan nilai keislaman sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur. Anak yang pertama kemudian Fudail. Fudail itu dikhidmatkan untuk membantu Nabi karena dia sudah menjelang dewasa. Sampai nanti saat Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidah Aisyah, bukankah riwayat Al-Bukhari mengatakan beliau berwudu dulu? Ya kan? Wudhu kan? Nanti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya, siapa yang bawakan air wudhunya? Fudail. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Anaknya Abbas yang pertama, Fudail. Nanti anak bungsunya, karena dia mulai masih kecil tuh, diinvestasikan untuk jadi ahli ilmu. Bapaknya gak apa-apa, pedagang, pebisnis. Gak setiap waktu ikut majlis Nabi. Weekend datang, belajar dari Nabi. Sampai hafal 200 hadis. Anda kebayang gak? Paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi. Ya, pedagang, pengusaha, tapi masih mikirkan akhirat, masih sempat ngapalin 200 hadis. Padahal keluarga Nabi, sedangkan keluarga Nabi yang beriman bersama Nabi di surga. Keluarga Nabi beriman bersama Nabi di surga, masih sempat ngapalin hadis, 200 hadis. Sesibuk-sibuknya akhir pekannya, datang ke majelis Nabi, belajar hafal hadis 200. Antum paman Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, surga belum jelas. Sesibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter nanti yang akan muncul? Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah, ingat-ingat. Ingat. Coba lihat ya, maaf ya. Maaf, kita bermohon pada Allah kemudahan. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk saudara-saudari kita yang terdampak. Dan ini pun Allah tampakkan kepada kita supaya nampak nilai keimanan kita. Peduli dengan doa, peduli dengan harta, peduli dengan perhatian. Dan di sini waktunya barangkali kita untuk berbagi dengan nilai-nilai kemuliaan. Bukan sekedar harta. Perhatian, doa, ya, dan sebagainya. Tinggalkan hal-hal yang buruk, berita-berita hoax yang menambah kegelisahan. Tinggalkan semua. Nah, tapi poin yang lebih besar adalah, perhatikan ya. Anda mencari uang sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang puluhan tahun. Bikin rumah mewah, mobil bagus. Begitu dikasih 7,4 skala Richter. Yang diralat kemudian jadi 6,9 skala Richter. Anda tinggalkan semua itu. Keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu. Awal pertama kerja yang Anda foto di situ. Anda banggakan, saya kerja di sini. Ini tempat kerja saya. Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, tadi malam semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan. Lari pengen orang, pengen jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan. Itu yang Anda bangun. Saya sedang tiduran, terasa sampai Bekasi gempa. Anak saya yang dewasa, tadi 6 tahun, 7 tahun, bangkit. Buya, apa ini gempa? Ayo kita berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yuk kita keluar, lihat sebentar. Ya, kita lihat orang-orang katanya pada keluar. Kita lihat, begitu keluar, anak saya yang pertama cuma bertanya. Buya, kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa dan Anda sudah gak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Ummihi wa abih wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Semua akan ditinggalkan. Dan gak ingat lagi, gak akan ingat ayah, gak ingat anak-anak, gak ingat ibu, gak ingat kawan. Semua menyelamatkan diri masing-masing. Kalau perlu ya Allah, saya pengen selamat tebus dengan semua orang di muka bumi ini. Maka hati-hati gitu. Tidak ada visi akhirat dari sebagian hidup kita yang kita siapkan. Jangan-jangan pulang, bekal belum cukup. Belum cukup. Maka seperti Abbas, walaupun beliau pengusaha, sempat bawa anaknya, dihadirkan untuk ikut taklimnya, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan di antara hadis yang dihafalkan ini yang kita bahas sekarang. Setiap orang bahas, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, setiap disebutkan hadis ini, bukan cuma anaknya. Bapak, ibunya mendapat bagian dari pahalanya. Saya mau tanya pada Anda, berapa bekal yang kulkan jika kelak kita diambil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Makanya tiap hari itu bayangkan, kalau hari ini saya wafat, kira-kira bagaimana? Dan itu niscaya gitu. Jangan sampai malu di hadapan Allah. Ya. Saya sering katakan sampai Kamis malam Jumat kemarin, saya katakan pada kawan-kawan kita semua, maaf ya, maaf sekali lagi. Anda di dunia saja berbuat buruk, itu malu pulang untuk menatap kedua orang tua. Anda orang tanah kusir, merantau sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa ke sana. Ternyata di tempat itu Anda dikenal sebagai pelaku kriminal. Di sini merampok, membunuh, ya mohon maaf, mabuk dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, dengan status itu yang sudah menyebar, apa masih Anda berani menatap wajah ibu Anda dan pulang ke tanah kusir? Ibu yang telah melahirkan, mengandung Anda, berani enggak natapnya? Berani enggak natap wajah ayah Anda yang telah berkeluh kesah untuk bisa merawat Anda dengan peluh keringatnya, segalanya. Dan Anda berbuat sesuatu yang buruk untuk didengar oleh keduanya. Natap wajah orang tua yang gak berani. Dan Anda berani pulang kepada Allah dalam keadaan penuh dengan kotoran. Apa gak malu menghadap Allah dalam keadaan kotor. Dan disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi. Oh ternyata si pulang ini begini gitu. Oke perbaiki. Perbaiki, perbaiki. Nah cara memperbaikinya diantara aja adalah. Mulai meninggalkan segala yang kotor. Dan sekarang perbaiki untuk membuat yang lebih baik lagi. Nah ini waktunya yang paling dahsyat, paling hebat. Dan ini cuma 10 hari. Cuma 10 hari dan sekarang sudah kita masuk hari kedua. Hari pertama sudah lewat kemarin. Dimulai di hari Jumat. Jadi kalau gak dapat di hari ini, kita harus nunggu yang besok. Itu pun kalau hidup. Apa yang dahsyat di hari ini untuk kita bisa berubah jadi lebih baik? Ini kalau benar diamalkan, ini insya Allah kalau tobat dosa digugurkan. Kalau melakukan amalan, amalan tinggi sekali. Bahkan sulit disaingi oleh yang lain-lain. Yuk kita baca hadisnya, kembali ke Al-Bukhari, nomor hadis 518. Saya mohon maaf ya, nyampaikan kalimat-kalimat tadi, saya tuh sayang dengan Anda semua. Sayang dengan kita. Saya anggap kita semua, setiap saya menatap wajah di ta'lim, itu yang terbayang saya sujud, saya berdoa, minta. Ya Allah jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah muliakan kami, ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad, ya Allah satukan. Saya kadang suka terbayang begini gitu, ini ada ibu yang bawa cucunya, orang tua bawa anaknya, masih bayi digendong. Bayang gitu saat hari kiamat kita berpisah. Anda di taklim aja teriak nangis, langsung Anda kejar. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba misalnya harus dibawa ke neraka? Apa enggak? Apa sanggup Anda menatapnya? Terus kalau Anda yang masuk, apa anak itu sanggup menatap Anda? Gitu? Kita mesti berpikir sampai ke sana. Terus saat kita pulang. Gitu. Cobalah teman-teman, berpikir lebih jauh lagi. Ada cucu, ada anak yang kita gendong, kita sayangi. Tiba-tiba dia teriak, tolong saya, tolong Pak. Dan Anda enggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya ada sesuatu bagian episode kita yang mesti berubah. Kaya silahkan, harus kaya. Ya, jadi punya kedudukan silahkan, capai yang paling tinggi. Tapi ingat, kaya soleh. Pejabat soleh. Punya nilai di sisi Allah. Jadi saat pulang kita bangga. Itu poinnya. Ma minal ayyam. Ma min ayyamin. Al-amalu salihu fiha. Ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ya'ni al-ayyamul ashr. Qala ya Rasulallahi, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillahi illa man kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bishay. Satu kali Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini informasi yang sangat penting, ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah. Saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi ada beberapa hari dalam setahun. Jadi kalau kita ambil misalnya hitungan Masehi 365 hari atau hitungan Hijriah kurang lebih 357 hari misal, ya. Itu ada beberapa hari saja yang saat kita beramal saleh, saya tuliskan di kuncinya. Ingat ya, lihat tulisannya, saleh bukan salah. Nah, saya tuliskan ke bawah yang salah. Nih, saya juga ingin luruskan, Muhammad salah. Nah, bukan Muhammad salah dia. Oh, karena salah dribel, salah nembak jadi Muhammad salah, bukan. Itu tulisan bahasa Arabnya salah. Salah dari kata saleh. Jadi kalau ditulis jadi gini, saleh, ya. Lihat sini. Amal saleh. Saat dikerjakan amal saleh di hari-hari ini, pertama naik statusnya menjadi amal yang dicintai Allah. Ya Allah. Nanti saya tunjukkan apa akibatnya, apa dampaknya kalau sebuah amal langsung dicintai oleh Allah. Jadi begini, untuk perbandingan. Amal soleh itu, kalau dikerjakan, pasti bernilai pahala insya Allah. Bernilai pahala. Paling standar, paling minimal, itu 10. Ya, paling standar, paling minimal, berapa? 10. Ketentuannya di Quran surah ke-6, ayat 160. Ketentuannya di Quran surah ke-6, Al-An'am, ayat 160. Man ja'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya nilai pahala. Punya nilainya. Jadi di dunia dituliskan pahala, di akhirat diberikan kemudian bagiannya. Di tulisan pahala dunia, akhiratnya surga nilainya. Makanya ketika di dunia, cari amalan yang punya nilai pahala. Supaya saat di akhirat diberikanlah nilai pahala itu. Karena itu sering kita berdoa, di dunia dapat amal berpahala. Amal berpahala namanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat diberikan. Wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dunia hasanah, akhirat hasanah, semua dapat, maka sudah neraka gak usah dipikirkan. Wa qina adzaban nar. Sudah terbebas dia dari neraka. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah. Karena itu sering disebut sapu jagat. Ya. Sapu semua yang jelek-jeleknya, jagat dapatkan nilai keistimewaannya dimanapun kita tinggal. Ya, Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini poinnya setiap amal saleh itu 10. Man ja'a bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya poin pahala, maka setiap kebaikan itu poinnya 10. Misal salat. Sholat, sekali sholat. Di luar berjamaahnya. Ya. Jadi baru Anda datang, tunaikan sholat. Itu kalau Anda sholat sendirian, bukan di masjid. Sholat, selesai sholat, dapat poin 10. Karena itu sholat disebut hasanah. Dari mana taunya Ustaz? Quran surah ke-11, ayat 114. Misal, contoh sholat. Saya tajamkan dulu dengan detail supaya paham kita. Quran surah 11, ayat 114. Ya, surah Hud. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat dari mulai dua titik siang sampai dengan ke malam, subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ya, lihat innal hasanati. Sungguh salat-salat ini adalah perbuatan hasanat. Jamak. Dan dia bukan sekedar melahirkan pahala kata Allah, tapi bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di antara kedua sholat itu. Sepanjang bukan dosa besar. Jadi indah kata Quran, kalau Anda mau sholat dengan benar, itu otomatis terjaga dari keburukan. Makanya gak ada orang baru sholat langsung bohong kalau sholatnya benar. Mustahil tuh. Orang mau sholat itu, dia akan jaga perbuatan baiknya. Ya karena itu ketika orang kerjakan nilai kebaikan 10. Tapi ini tidak. Maaf ya, tidak. Baca Quran, satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi yang ini, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sampai di hari-hari ini, mengerjakan sholat dikerjakan. Baca Quran dikerjakan. Pahalanya bukan 10 lagi. Pertama, Nabi langsung menyebutkan, ini berita langsung dari Allah, disampaikan kepada Nabi. Nabi langsung menyebutkan, sebelum diberikan pahalanya, dinaikkan dulu statusnya. Amalannya langsung dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naik status. Anda sholat, apakah sholat itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. diterima, iya insya Allah. Tapi dicintai, belum tentu. Maaf ya, baca Quran Anda berpahala, iya. Tapi apakah setiap bacaan Quran Anda disukai oleh Allah? Belum tentu. Dicintai oleh Allah? Belum tentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baca Quran. King cintanya Allah dengan bacaan Qurannya, malaikat pada turun. Begitu dibacakan, goyang. Shhh, angin, pohon-pohon bergetar, goyang. Kaget beliau, berhenti, diam semua. Baca lagi, semakin kencang lagi. Akhirnya diputuskan berhenti. Langsung menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya baca Quran, angin bertiup kencang, pohon-pohon goyang. Saya khawatir ada sesuatu. Apa jawab Nabi? Saking indahnya bacaanmu, malaikat berebut mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancurlah kemudian tempat bangunan sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di zaman sekarang, gak ada lagi yang seperti Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di Tanah Kusir ada satu orang aja begitu, hancur nih masjid. Hai nih, naik status. Nah kalau sudah naik status, saya belum bahas ini dulu. Baru kita bicara pahala. Maka nilainya, kalau amalan sudah dicintai oleh Allah, nilainya itu bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Kita ambillah paling setara jihad. Sampai para sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pahala jihad bagaimana? Kalau amalan ini tinggi, pahala jihad bagaimana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi amalan di hari-hari ini, spesifik. Illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai. Kecuali kalau ada orang berniat jihad, keluar dengan fisiknya, jiwanya, harta bendanya, kemudian setelah itu dia meninggal saat jihadnya itu. Maka itu yang gak bisa ditandingi. Jihad itu banyak, jangan diartikan dengan perang saja. Tidak, saat ada situasi untuk membela Islam, membela keimanan, kita membela, kita berjihad, itu jihad dalam konteks peperangan. Tapi orang haji, jihad. Bukankah orang haji berjihad dengan hartanya? Ya, dia nabung, nabung, nabung, nabung, kan? Ada cukup daftar berangkat. Mudah-mudahan yang belum berangkat disegerakan oleh Allah. Ya, nah, itu tidak cukup dengan amin. Nabung, nabung, nabung, nabung, siapkan. Nah, jadi buktikan ikhtiarnya, jihadnya, nabung, nabung, harta. Setelah itu dengan fisik dia. Haji itu kan ibadah fisik digabung dengan harta. Ibadah ada tiga jenis. Ibadah fisik saja tanpa harta. Contohnya sholat. Sholat fisik saja, gak pakai harta. Karena itu gak ada orang sholat bayar. Bapak mau apa ke Tanah Kusir sini, ke Anur? Mau sholat pak? Sholat apa? Duha. Berapa rokaat? Saya mau ambil yang 8 pak. Baik, setiap rokaatnya 50.000. Gak ada. Sholat ya sholat, selesai keluar. Ada ibadah harta, harta saja. Harta gak pakai fisik. Gerakan gak banyak, cuman keluarkan zakat, infak, itu ibadah harta. Makanya fisiknya gak banyak. Ya paling-paling ada kotak, jalan, jalan, jalan, jalan, ambil, ambil, tukar, tukar, tukar, geser gitu kan. Dan itu bukan mobil-mobilan, sekali lagi. Terletak infak. Masukin, masukin, geser, ibadah harta. Nah gabungan harta dengan jiwa, gabungan harta dengan fisik, ada menggabungkan keduanya. Contohnya apa? Haji dan umrah. Haji, umrah. Makanya pahala haji tinggi nilainya karena menggabungkan dua jenis ibadah tadi. Langsung kalau haji mabrur, benar hajinya, surga jaminannya. Jihad dia. Dan tahukah Anda, belajar datang ke majlis ilmu, itu bagian dari jihad fisik dan harta. Sama persis. Makanya ini gak main-main ya. Godaannya juga tinggi. Weekend mungkin Anda bisa pilih datang kemana-kemana. Tapi ini episode terpenting dalam hidup kita. Anda kalau niatnya benar, datang ke majlis ilmu, belajar dengan benar, wafat di situ syahid. Mau begitu mas? Apa? Kan kita gak tahu kapan pulang. Minimal alhamdulillah. Ya. Saya tuh berharap meninggal waktu mengajar gitu. Masya Allah. Pengen begitu. Ya meninggal mengajar. Kalau bukan gurunya muridnya dulu misalnya kan bisa. Bisa. Gak apa-apa. Normal aja. Nah ini statusnya ini. Nah jadi apa yang kita kerjakan di hari-hari ini. Itu naik status langsung. Dicintai Allah. Paling minimal jihad, jihad, jihad, jihad. Jihad itu kalau wafat statusnya syahid. Jadi maaf ya, tadi baca Quran setiap huruf 10. Sekarang kalau baca Quran nilainya jihad. Wafat sedang baca Quran syahid statusnya. Wafat sedang tahajud syahid statusnya. Wafat sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah syahid statusnya. Kalau benar dimanfaatkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan? Ya'ni min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul asyur. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya banyak, Masya Allah. Kalau agama, masalahnya keyakinan. Bukan logika. Masalahnya keyakinan. Yakin tidak dengan keterangan Allah. Ini Allah yang menciptakan kita. Gini ya, Anda beli handphone. Terus tukang handphone terangkan. Kata tukang handphone, Pak, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Begini, begini, begini. Future-nya ini. Kemudian kalau ingin melakukan misalnya panggilan seperti ini. Nulis SMS begini, WhatsApp begini. Yang nerangkan, yang bikin handphonenya, percaya nggak? Percaya. Bahkan kalau ada kerusakan di handphone, kita datang ke kantornya, kan? Sekarang Allah yang menciptakan kita, menerangkan pada kita. Hei, hambaku. Melalui lisan nabinya. Ini ada yang utama nih. Mungkin kamu dosanya banyak. Maksiatnya banyak. Pengen tobat, pengen balik. Merasa banyak dosa. Kan cara cerdasnya itu, kumpulkan amalan yang banyak untuk menutup dosanya. Itu caranya, kan? Dosa 1000. Cari amalan 1001. Supaya yang 1000 nutup yang dosanya. Yang satunya dibawa pulang. Kalau bisa, dosa 1000, cari amalan 1000. Karena itu Nabi kasih konsep sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah perbuatan baik yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Apa di antara cara cerdasnya? Punya modal 50.000. Dosa banyak. Bagaimana caranya 50.000 ini melahirkan pahala terus walaupun saya wafat? Belikan mushaf, kasih penghafal Quran. Atau berikan biaya pada penghafal Quran, suruh menghafal Quran. Begitu mushaf itu dibaca, modal cuma 50.000, dibaca oleh dia. Penghafal Quran itu mustahil baca Quran cuma sekali. Mustahil baca cuma satu huruf, pasti berulang-ulang. Alif lam mim, dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali diulang, berapa huruf dia baca, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Modal cuma 50.000. Cara cerdas. Jadi kalau kita mau beramal, cari sedekah jariah itu rumus. Ya, rumus. Dan itu indah. Dan penghafal Quran pun gak akan lihat-lihat. Ada mushaf dia baca, dia gak akan lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih ini? Si Pulan. Banyak dia amalnya. Nun. Dah, simpan. Mana lagi yang lain? Gak ada. Gak ada. Paham ya? Nah, ini peluang besar. Sadar dosa banyak. Sadar amal sedikit, cari amalan yang saat dikerjakan, tumbuh kemudian dua hal ini. Dosa hilang, insyaallah Allah. Yang kedua, amalan langsung tinggi. Wah, statusnya diupdate. Dan update-nya itu kuantum, cepat. Psh, naik ke atas. Nah, sulit menemukan waktu-waktu. Di antara yang spesial itu 10 hari Dzulhijjah. Nah, saya mau terangkan pada Anda, kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari pertamanya, itu menggabungkan dua hal sekaligus. Pengampunan dosa secara menyeluruh. Kan satu dua, semua. Awas ya, ingat baik-baik. Yang kedua, datangnya pahala dengan komposisi yang sangat besar, luar biasa. Dari mana taunya ampunan dosa yang sangat besar dan tinggi ini? Kita buka dengan kalimat, ahabbu ilallah, amalannya dicintai oleh Allah. Sekarang kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Awas, ini bukan kaidah manusia. Kalau manusia itu banyak teorinya. Kadang diucapkan di lisan, di hatinya gak nyampe. Ya. Aku mencintaimu, padahal tidak. Mau kemana sayang, ke hatimu? Padahal cari kuartek gitu kan? Udah, sini. Quran, yuk kita masuk. Saya akan terangkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Maaf, teori dasarnya sudah paham? Nah ya, jadi sekarang kita, sekarang tanggal berapa? Nah, baik ya, tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Berarti hari kedua sekarang. Ada ke depan sekitar 8 hari lagi. Kayaknya terangkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan-jangan peluangnya ada, tapi kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya. Ini teori dasarnya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada peluang amal soleh dicintai oleh Allah, kemudian nilainya sama dengan jihad. Ya. Turunkan, kaidah cinta dalam Al-Quran yang dicintai oleh Allah, Quran surah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas, di mushaf. Saya akan terangkan, langsung pernyataan Allah, firman-Nya dalam Al-Quran, kalau satu amalan dicintai oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada orang itu? Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad katakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang serius mencintai Allah, fattabi'uni. Buktikan cinta kalian dengan mengikuti semua petunjukku. Jadi kalau kita mencintai Allah, nah Allah berikan cara jalan untuk mencintai Allah lewat Nabi. Makanya kalau Anda mencintai saya, kata Allah, maka ikuti Nabi nih. Itu jalan untuk mencintai Allah. Ya, mau misalnya ibadah, sholat, ikuti bagaimana Nabi membimbing sholat. Mau berkurban, ikuti bagaimana Nabi membimbing berkurban. Mau baca Al-Quran, ikuti bagaimana Nabi membimbing kita baca Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sekarang, bukan ini poinnya. Sekarang teruskan. Yuhbibkumullah. Jika orang mampu membuktikan cintanya kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai orang itu. Anda ikuti tuntunan Nabi, Allah akan cintai orang itu. Nah, saya akan berhenti pada kaidah ayat ini. Orang yang dicintai Allah, yuhibbukumullah, ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang diberikan oleh Allah bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai hamba dimaksud, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang tua cinta pada anak, maka anak akan diberikan mainan yang disukainya. Suami cinta pada istri, maka istri akan diberikan apa yang ia ingin harapkan dalam hidupnya. Istri cinta pada suami, maka ia akan mempersembahkan apa yang terbaik yang suami inginkan darinya. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang akan Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada peningkatan dalam urusan dunia, harta bertambah, rumah makin mewah, kendaraan makin banyak, kedudukan meningkat, jangan dulu merasa kita sedang dicintai oleh Allah. Jangan simpulkan Allah ridha. Bagaimana tahunya Allah ridha dengan harta kita? Bagaimana Allah tahu, ya, kita tahu Allah ridha dengan kedudukan kita? Dari mana tahunya? Diukur dengan kadar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda punya peningkatan harta, tapi saat bersamaan senang maksiat, artinya ada yang tidak berkah dengan harta itu. Allah enggak suka, enggak ridha. Hati-hati, mungkin istidraj. Sengaja dibuat banyak maksiatnya. Ketika banyak maksiatnya, banyak dosanya, nerakanya paling dalam. Coba lihat. Nih ya, mohon maaf ya, izin nih. Tolong lihat baik-baik. Anda yang mengumpulkan banyak harta sampai saat ini, dari sekian harta yang dikumpulkan itu, berapa banyak harta yang sudah jadi ibadah? Saya kan sering sampaikan, buka dulu lemari pakaian, lihat dari pakaian yang dikumpulkan, ada berapa helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah. Pernah enggak ada kaos yang belum pernah dipakai sholat? Pernah enggak ada celana yang belum pernah dipakai untuk baca Al-Quran? Itu nanti akan bicara, dihisab loh. Bukan enggak dihisab, dihisab. Dihisab. Makanya sering saya katakan, kalau ada benda baru dititipkan pada kita, pakai dulu untuk ibadah. Pakai dulu. Beli pena, pakai dulu untuk nyatat hadis, nyatat ayat. Ya, dapat pakaian, hadiah, pakai dulu. Pakai sholat dulu, walaupun sholat sunnah, pakai. Kaos, pakai kaosnya. Tutup dengan kokoknya, sholat. Tutup dengan mukenanya, pakai. Alhamdulillah. Dapat motor baru, bawa sholat subuh. Pakai sholat subuh. Ya, keluar, hilang. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Namanya titipan. Masa dititipin, diambil sama yang punya. Dititipin, masa marah? Kan aneh kan? Ya, Anda tukang parkir. Datang yang nitip, titipkan Ferrari. Begitu mau diambil, Anda marah. Oh, jangan, gak bisa. Orang yang punya ngambil kok. Allah nitipkan ke kita. Terus diambil lagi. Ya udah, kenapa mesti kita kemudian sulit untuk memberikannya? Tapi ikhtiar untuk mencari apakah masih titipan kita atau bukan. Jangan langsung disimpulkan, oh pencuri enak banget kalau begitu. Ya. Nah, ingat pencuri itu hartanya yang haram. Maka ketika diambil oleh pencuri, Anda gak usah khawatir. Barangkali ada sebagian yang haram yang pernah kita kerjakan sudah dikeluarkan oleh Allah. Nanti akan diganti dengan yang halal. Paham ya? Nah, kembalikan ke sini. Lihat sini. Pertama, Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Kalau orang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga dari perbuatan maksiat. Ciri orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pertama, dia akan dijaga oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Terjaga. Misal, maaf ya, maaf sekali. Mata pernah berdosa. Sering melihat tayangan yang jelek gitu ya. Yang buruk, gambar-gambar yang tidak elok. Itu kalau tobat, ya Allah saya tobat dengan dosa mata saya. Nangis dia. Bagaimana cirinya diterima tobatnya itu? Ketika Allah terima, diampuni dosa mata ini, maka akan ditutup mata ini dari perbuatan maksiat lagi. Allah akan palingkan. Jadi begitu ada tayangan yang tidak baik, dia akan benci dengan itu. Dia tinggalkan. Makanya sering kalimat tobat dalam Al-Quran diikuti dengan kalimat islah. Wa aslah. Wa man taba wa aslaha. Orang tobat jadi lebih baik. Taba wa aslah. Taba wa aslah. Tobat berubah jadi baik. Jadi kalau ada orang tobat dari matanya, dosa mata, tapi masih senang melihat yang buruk, nah itu perlu terus tobat terus. Terus. Tandanya belum ada penerimaan di sisi Allah. Tobat lagi. Ya, jangan menyimpulkan gak diterima sama sekali. Tidak. Terus tobat lagi. Tobat lagi. Sampai walaupun itu masih terjadi, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan taubat. Sampai diputus dengan kematian supaya tidak mengerjakan kembali. Ada seorang pramugari, berhenti dari pekerjaan, ikut taklim, Kamis ya, pertama ikut. Saya awal pertama ke Bekasi. Kamis depannya, hari kedua, tiba-tiba dia gak ada. Di belakang teman-temannya pas kita mau mulai menangis. Tuh. Saya bilang, kenapa menangis? Bu, ustaz kawan kita, si Fulana, sedang di rumah sakit. Dan dalam keadaan sekarang, mau minta doa Ustaz. Baik, kita doakan, saya bilang setelah kita selesai taklim. Ini kisah nyata. Selesai taklim, belum saya tutup, di belakang kok makin terisak. Kenapa, saya bilang? Ustaz, fulan yang akan kita doakan sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kemudian. Malamnya takziah, datang saya ke rumahnya. Masya Allah. Saya sampai termenung beberapa detik saya. Belum bicara sesuatu. Saya pikir begitu mulia perempuan ini. Dan begitu sayang Allah kepadanya. Anda bayangkan. Dia ikut taklim sekali. Dan memutuskan untuk berubah. Untuk mendekat kepada Allah. Jadi lebih baik lagi. Dan ternyata itu persiapan menjelang kepulangannya kepada Allah. Allah bikin sakit ya. Bukankah sakit itu orang sering banyak berdoa kepada Allah? Bukankah orang sakit sering mengingat Allah? Karena dia mengingat Allah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Orang katakan, ya Ustaz, dia gak sembuh. Bukan gak sembuh. Didiamkan di tempat itu, tidak kembali ke lingkungannya dulu supaya dia tidak berbuat dan mengulang dosa yang sama. Diisolasi di tempat itu sampai pulangnya. Sehingga lisannya tidak punya kesempatan untuk membicarakan keburukan orang lagi. Matanya tidak punya kesempatan untuk menatap yang tidak baik lagi. Kakinya tidak mampu berjalan ke tempat yang tidak baik lagi. Di situ dia pulang menghadap Allah. Dan hebatnya, begitu wafat, siapa yang datang malam pertama ke tempat ini? Malam Jumat loh, wafatnya dalam keadaan Kamis, malam Jumat, dan dimakamkan. Yang datang itu orang-orang taklim. Istrinya. Kemudian datang teman-teman yang istri-istrinya, suaminya ikut datang. Demi Allah saya kata ahli sholat, ahli subuh, ahli taklim. Teman-teman seprofesinya dulu yang datang cuma karangan bunganya. Satu dua orang datang, selesai. Tapi umumnya yang datang, orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau katakan, ada bagian tertentu dalam hidup kita itu pasti ada sentuhan di hati kita. Kamu harus berubah. Kamu harus lebih baik. Yakin saya, sepanjang namanya manusia, pasti ada suara hati itu. Ayo lebih baik lagi. Dia sudah, kamu kapan gitu. Apa mau seperti ini terus? Pasti ada suara itu. Ketika Anda mendapatinya, ikuti itu. Istafti qalbak, minta. Nah ini, kembali kepada ini. Jadi kalau orang-orang beramal dan dicintai amalnya oleh Allah, maka yang pertama Allah akan berikan kepadanya, Allah gugurkan semua dosanya. Dzunub, jama' dari kata dzambun. Dzambun, satu dosa. Satu dosa. Contoh, Quran surah ke-40 ayat 3. Dengan namanya ghafir. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Kata Allah, kalau ada orang berbuat satu kali dosa, jangan didiamkan, langsung tobat. Kalau dia langsung tobat, saya ampuni seketika. Dan saya terima tobatnya. Jadi rumus dosa untuk bertobat itu begitu. Kalau berbuat kesalahan di waktu itu, segera istighfar, cepat. Jangan tunda malam. Nah itu peluang diampuninya cepat. Dosa siang hari, istighfar seketika, minta ampun sama Allah. Kalau terkait manusia, langsung minta maaf, selesai. Jangan tunggu malam, entarlah supaya khusyuk sambil tahajud, begitu maghrib meninggal. Belum sempat tobat. Dosa malam, jangan tunggu siang. Maka kalau kita berbuat satu kesalahan, satu saja kata Allah, jangan biarkan pulang walaupun membawa satu dosa. Saya akan bersihkan walaupun cuma satu itu. Walaupun cuma satu. Sifat Allah yang menggugurkan satu dosa disebut ghafir namanya. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Jika seorang merasa memiliki satu dosa, berbuat salah, langsung taubat. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya ampuni dosanya. Pulang dalam keadaan bersih. Nah, tapi kalau dibiarkan, dosa sekali, dibiarkan jadi penyakit nanti. Nambah lagi, ditutupi dengan kebohongan, muncul kebohongan yang lain lagi. Ya, jadi kalau berbuat salah, jangan berbohong. Bicara seadanya. Kalau kaitan dengan Allah, langsung tobat. Dengan manusia, langsung bicara. Papa kan biasanya pulang jam 5, kok sekarang jam 7? Papa dari mana tadi? Bicara aja. Maaf mah, tadi ada rapat. Ya. Maaf mah, tadi ada pertemuan dengan klien. Siapa kliennya, laki-laki atau perempuan? Ya perempuan, tapi didampingi oleh yang lainnya juga. Ya, kenapa nggak kirim kabar? Sempat mah, langsung situasinya sedang diskusi. Kan bisa SMS. Kalau SMS, proyeknya hilang. Uang belanja mama berkurang. Mana buktinya? Ah, ini pertemuannya. Selesai, sudah. Mau tanya apa lagi? Kan jelas gitu. Tapi kalau Anda tutupi-tutupi, minimal prasangka buruk muncul. Padahal mungkin yang Anda kerjakan itu benar. Papa dari mana? Kok pulangnya jam 7? Ah, mama banyak tanya lah, besok aja. Terus dicari. Akhirnya suami tidur, handphone dibuka-buka. Paham ya? Nah, jadi sederhana, selesai. Nah tambah dzunub. Nah sekarang ada peluang. Tepat di hari ini. Sampai 8 hari ke depan. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan seketika. Begitu dikerjakan. Ada peluang untuk bertobat. Jadi rumusnya begini. Saat mengerjakan amal ini. Disebut dengan amal soleh. Amal soleh dibagi dua dalam Al-Quran. Ingat baik-baik ya. Amal soleh dibagi berapa? Dua dalam Al-Quran. Pertama, tobat dari maksiat. Ya, jadi bertobat dari maksiat itu amal soleh. Nah, ini rumusnya. Apa yang harus kita kerjakan? Amal soleh. taubat dari maksiat. Untuk mendapatkan status yang ini. Karena ada dua kemuliaan, dicintai Allah, turunannya dihapuskan dosa. Kedua, bernilai pahala jihad. Untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah yang ini, maka amalan pertama yang dikerjakan, taubat dari maksiat. Ya, ingat-ingat. Ya, kalau perlu, sampai ke puncak sebelum yang 10. Kenali diri kita. Kurangannya apa? Makanya orang haji yang berangkat di sana itu, sebelum berangkat, dia kenali dirinya. Kurang apa, berbuat salah apa, berbuat maksiat apa. Kita pun yang tidak berangkat haji, sama, kenali diri kita. Selama 9 hari ke depan ini, ayo kenali, kenali, kenali, kenali, kenali, kenali. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah berbuat salah apa? Lisan pernah berbicara kotor pada siapa saja? Sampai ke ujung kaki, kenali, kenali, kenali, kenali. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk mengenali disebut dengan arafah. Kalau sifatnya disebut dengan arafah, pakai tak. Kalau banyak yang dikenali, tambah alif dengan tak di ujungnya. Jama' mu'annas salim. Ya, mu'annas salim. Arafat. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang berhaji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Us, kenapa disebut dengan Arafah? Ada dua riwayat. Riwayat pertama terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diajarkan cara berhaji manasik, beliau paham, ditanya oleh malaikat. Sudah paham? Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Araftul an, sekarang saya sudah mengerti, tahu. Araftu, sifatnya disebut dengan Arafah. Yang kedua, ini diabadikan juga dalam Al-Quran, ada kisah terkait dengan Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah dengan sifat kemanusiaannya. Saat makan buah khuldi itu. Dan turun ke bumi. Terpisah dengan Adam, terpisah dengan Hawa. Hawa terpisah dengan Adam, Adam terpisah dengan Hawa. Awas, mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada Adam dengan sifat kenabiannya. Jangan dimakan Adam, salah. Jangan diikuti setan. Dikuatkan oleh Allah bisa. Tapi kenapa diizinkan untuk memakan buah itu? Untuk memberi pelajaran pada anak cucunya yang bukan nabi. Kalau nanti berbuat salah, begini cara kembalinya kepada Allah. Sebab kalau semua nabi, sifatnya maksum akan dijaga dari maksiat. Tapi kita yang bukan nabi, bukan maksum. Bukan maksum, besar kemungkinan berpeluang maksiat. Cara kembalinya seperti ini. Nah, secara singkat, turun ke bumi ketika berbuat salah, kenikmatan surga itu hilang. Harus bekerja. Karena itu orang-orang yang bermaksiat, itu pertama kali hilang dari dirinya kenikmatan. Silakan orang yang berbuat salah, maka sebagian kenikmatannya dicabut oleh Allah. Kalau gak percaya silakan. Makan jadi gelisah. Ketemu orang jadi gak enak. Orang yang korupsi, mungkin saat terima uangnya senang, tapi kegelisahannya gak hilang. Saat dipakai itu gak tenang. Orang yang ngambil sandal, ngambil kotak infak, macam-macam. Saat mau ngambilnya aja, dia sudah gelisah. Buktinya apa? Gak mau ketahuan orang. Takut. Makanya kata Nabi, kalau orang berbuat sesuatu, takut diketahui orang banyak, itu tandanya berpeluang ada dosa di dalamnya. Berpeluang ada dosa di dalamnya. Hati-hati. Dan hatinya gelisah, bukan tenang. Beda dengan orang infak, takut ketahuan, itu gak apa-apa. Hatinya tenang. Ini tandanya hatinya gelisah. Anda mau infak, takut ketahuan orang, takut kedengaran. Anda tutupi pelan-pelan. Ya, takut kedengaran. Ya. Padahal pengen ikhlas, luar biasa. Ya, 1.000 rupiah yang logam, tuh kan? Tutupin. Takut kedengaran, takut ketahuan. Ikhlas. Supaya gak ada bunyinya, masuk. Gitu. Hati tenang. Lega, alhamdulillah. Geser. Nah, itu beda kasusnya. Nah, sekarang kita kembalikan. Perhatikan baik-baik. Ketika Adam turun ke bumi, ini pesan penting bagi kita. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka kenikmatan yang melekat padanya, Allah akan cabut sebagian dari kenikmatannya. Makanya kegelisahan ada, ketidaknyamanan ada. Orang yang sering berbuat maksiat dengan orang banyak, sering berkelahi, sering pukulin orang, pernah bunuh orang, itu mau makan di restorannya gak akan tenang. Cari tempatnya, tempatnya gak terbuka. Nempel ke tembok. Ya, bagian belakang ditempelin, takut dari belakang tiba-tiba ada yang nyekik, ya. Enggak enak hidupnya, enggak akan enak. Demi Allah saya katakan, ya, pengawal mulai banyak, kemana-mana susah. Terbang cuman ke Malaysia, mobil dari sini dibawa ke sana, ya. Mobil dilapis baja, lapis besi, lapis lagi apa. Orang makan kue lapis, dia lapis baja. Enggak enak hidupnya pokoknya. Enggak enak. Ya, makanya jangan coba-coba lah. Begitu turun, Adam, orang mengatakan, sejarawan mengatakan turun di Asia Selatan, sekitaran India. Hawa turun di satu tempat yang sekarang disebut Jeddah namanya. Jeddah, makanya disebut Jeddah. Pernah nenek pertama turun beraktivitas di situ. Ya, kalau nanti Anda haji atau umrah, datang ke Jeddah, biasanya kan suka istirahat di pantai itu ya, Laut Merah itu. Lurus dikit, sebelah kirinya ada sepeda ontel yang besar. Lurus lagi di perempatan pertama, lurus. Sebelah kanannya persis ada tembok besar yang warnanya coklat di batu bata kan. Di situ ada tulisan Makbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Ya kata pakar sejarah bukan kuburan tapi tempat pertama Hawa turun di situ dan beraktivitas. Singkatnya Adam di wilayah India, Hawa di wilayah bagian yang sekarang dikenal dengan Saudi. Keduanya berjalan mencari sampai kemudian bertemu. Dari jauh kelihatan. Jauh kelihatan. Kalau bahasa kita, ih kayaknya saya kenal ya. Kata Hawa, ih itu kan gak asing bagi saya. Ya memang akan kenal dan gak akan asing. Karena memang di bumi cuma mereka berdua. Gak ada yang lain. Pasti kenal. Akhirnya apa yang terjadi? Naik, ketemulah di satu bukit. Ketika naik itulah di bukit, keduanya saling mengenali satu sama lain, melepaskan rindunya, puncak kasih sayangnya muncul. Dalam bahasa Arab, puncak kasih dan rindu yang sangat dalam, itu disebut rahmah namanya. Kayaknya pada diri seorang ibu ada rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dicintai dengan puncak kasih dan sayang yang sangat dalam. Jadi walaupun sakit, jaga-jaga. Walaupun gak bisa miring kanan, kiri, tetap senyum. Belai lagi, ade, yang sabar ya, yang kuat ya, rahim. Sifatnya disebut dengan rahmah. Puncak disebut dengan Jabal namanya. Maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Naik ke atas. Ketika keduanya bertemu, mereka sadar kita ini terpisah. Jauh dari nikmat Allah karena pernah berbuat salah. Mulai saat ini, kita jangan salah lagi. Kita mesti kembali kepada Allah. Maka keduanya menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan kepada anak cucunya. Turun Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah, begini cara pulangnya. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Apa kalimat pertama yang muncul diterima dari Allah? Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Adam mewasiatkan. Pesannya diabadikan dalam Al-Quran untuk semua anak cucunya. Anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir, anak cucu sampai hidup berakhir, itu dalam bahasa Arab disebut dengan bani namanya. Bani keturunan sampai akhirnya. Maka ayat ini ditujukan pada bani Adam, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir. Karena Adam manusia pertama yang turun ke bumi, kemudian berkeluarga dengan Hawa, melahirkan anak cucu. Maka semua manusia sampai dengan kiamat adalah bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Apa wasiat Adam pertama kali yang awal-awal diberikan untuk Bani Adam? Maka disebutkan di Quran surah 7 ayat 26 ya. Ya Bani Adama, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucuku, cicitku, dan seluruhnya sampai dengan hari kiamat. Jangan pernah terjadi dalam episode kehidupanmu, engkau diperdayai oleh setan. Seperti bapak ibumu pernah kemudian diperdayai sampai keluar dari surga dan tidak mendapatkan kenikmatan itu lagi. Kalau terjadi pada dirimu satu yang salah, maka cepat kembali seperti Allah turunkan kepada aku bimbingan seperti ini. Kenali kesalahanmu. Kenali. Ketika Anda mengenalinya, maka arafa mengenali. Sifat salahnya. Sifatnya dalam bahasa Arab ditambah tak di ujungnya. Arafa. Semakin banyak tambah alif, tambah tak maftuhah. Arafat. Maka wilayah Jabal Rahmah sekarang dikenal dengan arafa. Kenapa? Karena di situ kan ada setiap tahun sekali orang-orang yang berusaha mengenali dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang-orang pada tanggal 9 mereka wukuf. Wukufnya di mana? Di Arafah. Apa yang mereka kerjakan saat wukuf di Arafah itu? Wukuf bukan diam. Wukuf itu diam untuk berkontemplasi. Diam untuk bermuhasabah. Diam untuk merenungi. Karena itu yang pertama direnungkan saat ada wukuf itu adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Makanya orang wukuf itu yang pertama itu bukan doa dulu. Dosa dulu dicatat sebelum berangkat. Sama ibu apa? Sama ayah apa? Kalau sudah almarhum apa yang pernah dikerjakan berbuat salah? Sama tetangga apa? Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak. Semua dikumpulkan tulis. Makanya yang belum berangkat bukan aib bertanya. Ya istri tanya pada suami. Suami mungkin gak ikut, istri tanya. Papa, mama besok berangkat. Nanti saat wukuf mama ingin bermuhasabah. Tolong pa, kasih tahu kalau selama ini mama punya banyak salah. Emang. Gak apa-apa, terima aja. Ayo catat. Gak apa-apa, catat aja. Bukan aib, nanti sana doakan. Suami demikian ke istri. Dan seterusnya. Ke anak, ke tetangga, ke seluruhnya. Nanti pas di sana, kalau tercatat kelihatan. Istighfari. Begitu di istighfari, minta ampun sama Allah. Itulah sebabnya setelah di istighfari, kita ingat pasti penyebabnya saya berbuat salah begini. Oh pertama karena nafsu saya. Karena diri saya. Jadi kalau orang berbuat dosa, penyebab pertamanya bukan faktor eksternal. Bukan karena orang lain, karena ketidakmampuan dirinya mengendalikan nafsu. Ya kalau Anda duduk depan rumah, ada tetangga lewat, tidak menyapa. Bukan karena salah tetangga. Karena Anda sendiri yang tidak bisa mampu mengendalikan nafsu. Sehingga menyimpulkan prasangka buruk pada tetangga Anda. Padahal kan rumusnya sederhana. Orang lewat gak nyapa. Caranya adalah sapa. Assalamualaikum, akhi. Masya Allah, waalaikumsalam, maaf gak kelihatan. Iya, udah gede begini masih gak kelihatan nih. terus ngobrol, enak, selesai. Ah, sesuatu yang tidak bisa dikontrol dalam diri, yang sifatnya besar disebut akobah namanya. Akobah. Nah, kadang-kadang, maaf, kontrol dirinya bisa, tapi lingkungan sekitaran mempengaruhi jadi buruk. Suami bagus, istri kurang bagus. Suaminya bupati, istrinya mulai muncul. Papa sudah bupati, itu sudah 3 tahun, Pak. Tinggal 1 periode lagi. Yang camat aja, maaf, sudah Ferrari, Pak. Mama masih Avanza. Bisa. Aduh, setiap hari, akhirnya kan terpaksa. Cari, dan berujung di KPK. Ya? Hati-hati. Kadang istri bagus, suami kurang. Mama, mama, papa ada family gathering nih, copot dulu jilbabnya. Ini cuma 30 menit. 30 menit. Dan di 30 menit itu di menit keberapa Anda akan wafat. Nah, pengaruh lingkungan sekitaran disebut wusta namanya. Suami istri bagus, anak kadang-kadang yang kurang bagus. Diisi. Nah, ada lagi yang suami bagus, istri bagus, nafsu bisa ditahan. Tapi begitu dapat pekerjaan baru, mutasi. Dapat kantor baru, di situ kumpul orang-orang yang kadang gak baik. Mulai main proyek yang tidak bagus. Mulai main-main ke tempat yang tidak elok. Mulai sogokan dikenalkan. Mulai hal buruk dihadirkan. Faktor jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang sering membuat kita terpleset dalam hidup. Nafsu, orang sekitaran, orang jauh. Terpleset dalam bahasa Arab disebut zalafa. Kalau kencang kepleset, ya izdalafa. Sifatnya muzdalifah. Secara bahasa. Maka datang kita ke muzdalifah. Lontar kan? Pertama kali kita lontar dengan nafsu kita kan? Bismillah, ya Allahu Akbar. Orang yang punya catatan itu, orang yang punya catatan, itu akan ringan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dilempar. Cuman simbol. Syiar. Yang sesungguhnya dilempar sifat buruk kita. Bismillah, ya Allahu Akbar. Sifat marah saya, ya Allah. Karena marah saya, ibu saya pernah menangis. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung keluar air mata. Bayangin ibu. Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah. Karena kata-kata saya ini anak saya, ya Allah pernah jauh dari saya. Lempar. Bayangin anak. Apalagi saat tidak hadir bersama dia. Apalagi kalau ibunya sudah wafat, ayahnya wafat. Lempar, lempar sampai 7 kali. Sampai setelah dilempar, itu bukan belum selesai. Dia ngadap ke kiblat. Dia berdoa, wajjahtu, inni wajjahtu, wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, hanifan muslima wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya, lillahi rabbil, la syarika lahu, bidzalika umirtu wa ana minal, atau ana awwalul muslimin. Belum selesai, Anda menghadap kiblat dulu, Anda berdoa. Ya Allah, mulai saat ini aku pasrah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku sholat, aku ibadah, aku berhaji sampai dengan sekarang. Aku lakukan karenamu, ya Allah. Kalau setelah haji ini aku hidup lagi, mohon bimbing aku. Kalau aku wafat sekarang, mohon terima wafatku husnul khatimah. Dan aku berjanji, kalau engkau berikan kesempatan aku hidup setelah haji ini, aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Makanya ketika dia lontar, selesai. Wusta selesai, ula selesai. Sampai dia selesai pertama balik tuh. Baru akobah dulu balik, dia merenung lagi di Muna. Muna itu harapan untuk berubah jadi lebih baik. Muna. Sebetulnya secara bahasa bukan Mina. Cuma orang lokal menyebut Mina, Mina, Mina, menyebar Mina. Bahasa yang tepat Muna. Muna. Harapan untuk berubah jadi lebih baik. Makanya merenung lagi di Muna. Sudah berubah belum? Kalau belum, lempar lagi. Sudah berubah belum? Belum. Lempar lagi hari kedua. Berubah belum? Belum. Hari ketiga. Sampai 3 kali dilempar. 3 hari masa belum berubah juga? Perlu Anda yang dilempar? Berubah, berubah, berubah. Makanya ketika pulang, sifat buruknya sudah hilang karena sudah dilempar. Yang muncul yang baik. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya, pada orangnya, maka berubah dari kata birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Yaitu haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang tidak baik jadi lebih baik. Maka kalau sudah baik dipertahankan sampai dengan wafat, kan dosanya udah hilang. Habis semua. Waktu Arafat kenal, hilang, hilang, hilang, hapus, gugur. Yang tersisa cuma baiknya. Kalau baik dipertahankan sampai wafat, maka surga gak ada yang lain. Ong salahnya udah hilang, dosa udah habis, tinggal amal soleh. Dijaga sampai balik pada Allah. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji itu kalau mabrur, hilang kotornya, baik dijaga sampai wafat. Gak ada pahala sepadan. Surga langsung. Surga langsung. Paling indah begitu pakai, insya Allah pakaian ihram. Sudah disiapkan, sudah niatkan kalau wafat, ya lillah. Kata Nabi, kalau wafat pun di Madinah, makamkan di Baqi. Terima itu wafat sebagai syuhada. Syahid. Oh, pokoknya indah. Masya Allah. Pulang. Makanya dijaga cuman haji yang sifat ibadahnya disebutkan pada orangnya. Al-hajjul mabrur. Sifat orangnya haji. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, haji, pak haji, bu haji. Itu penjaga, kalimat itu kalimat penjaga, bukan kalimat gelar. Saya sering sampaikan berkali-kali, ibadah di Islam itu enggak melahirkan gelar. Kalau ibadah di Islam melahirkan gelar, kita paling banyak gelarnya tanpa wisuda. Betul. Ustaz Adi SHI, sholat haji infak. Muncul semua. Enggak ada sholat, enggak ada bapak sholat, ibu infak, enggak ditemukan. Tapi haji spesial, sifatnya dilekatkan. Anda pulang dari haji, baru nyampe bandara, koper belum tiba. Keluar lisan tanpa kontrol. Mana nih koper saya nih? Gak benar nih imigrasi. Puh. Orang Arab langsung mengingatkan. Ya Haj, Pak Haji, Bapak baru haji. Jangan sampai surga yang telah Allah berikan ditukar kemudian dengan kemaksiatan baru yang bisa menjauhkan Anda dari surga yang telah dianugerahkan itu. Maksudnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah haji, ada kalimat-kalimat dititipkan oleh Allah di lisan orang itu untuk mengingatkan kita. Kamu pernah haji. Jangan sampai Allah kasih surga, kamu pilih neraka. Kamu sudah haji, itu cara menyikapinya. Bukan kebanggaan, bukan update status. Bukan ganti penampilan. Dulu peci putih, sekarang hitam. Dulu hitam, sekarang putih. Atau sekarang hitam putih. Tidak. Tidak. Bukan itu yang dibanggakan. Ya, bukan. Alhamdulillah, sudah selesai. Akhirnya impian selama hidup menjadi haji. Wah. Ya. Kadang tuh media juga suka mendorong ke situ gitu. Calon haji, calon haji. Itu kalimat itu, bukan kalimat dunia, kalimat peringatan. Sampai pulang kepada Allah. Jadi kalau dipanggil dengan kalimat itu, bukan kebanggaan. Tanyakan, aduh ya Allah, kalau pulang hajinya gak berhasil dalam pandangan Allah. Jaga lagi, jaga lagi. Ini bukan kalimat, ah, Masya Allah. Pak Deddy, lurus aja. Pak Haji Deddy, oh iya. Paham ya? Nah, ini kalimat pertama. Nah sekarang, yang tidak berhaji, gak bisa mabrur. Bisa. Ini dahsyat nih. Ada orang haji, belum tentu mabrur. Ada yang gak haji, bisa mabrur. Apa diantaranya yang ia kerjakan? Dia mengerjakan amalan seperti orang haji. Walaupun dia tidak berada di sana. Dan tentunya bukan amalan haji. Tapi ada satu amalan yang saat dia kerjakan, dahsyatnya, dia bisa melakukan seperti orang haji. Perhatikan, di sana Arafah, di sini Arafah. Tempatnya bukan Arafah, tapi momentumnya disebutkan oleh Nabi SAW. Siyamu yaumi Arafata. Anni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di saat hari Arafah. Yaumu Arafata. Nabi bisa menyebutkan begini. Siyam tis'a Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah. Kenapa dzarafnya diidofatkan kepada Arafahnya, momentumnya. Puasa di hari saat orang sedang melakukan Arafah. Kenapa disebutkan puasa pada saat itu? Bukan dengan tanggalnya, tapi dengan momentumnya. Ini di dalam sekali kajiannya di ilmu hadis. Supaya memberikan pesan kepada kita. Jangan cuma puasa di tanggal 9, menahan lapar dan haus saja. Bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, gak usah nunggu tanggal 9 dulu aja. Senin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, puasa Daud bisa. Ngapain nunggu sampai 9 dulu aja? Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 9 dulu aja, jangan cuma tahan lapar dan haus. Sayang, ada sesuatu yang akan hilang. Apa yang Anda kerjakan? Nabi sebutkan kalimat Arafahnya, mudaf mudaf ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, mudaf mudaf ilaih itu, mudaf ilaih akan dibawa ke hukum mudaf. Paham gak? Tidak. Mudaf itu sesuatu yang disandarkan. Mudaf ilaih yang jadi sandarannya. Misal, ini spidol, ini saya. Kolam bahasa Arabnya, spidol, pena, kolam. Ya. Kolam, kolam itu bukan tempat ikan. Ya. Dalam bahasa Arab, kolam, spidol, pena yang jadi alat tulis namanya apa? Kolam. Kalam, ini saya Adi. Kalam Adi, pulpen saya. Spidol ini punya Adi. Maka hukum pulpen gak bisa dipisahkan dari saya. Makanya orang yang mau pinjam spidol pulpen dari saya, maka dia harus bilang kepada saya dulu. Adi gak akan bisa dipisahkan dari spidol. Begitu Adi nyimpan spidol, kemudian dia pergi, maka orang katakan, Pak Adi, spidolnya ketinggalan. Jelas ya? Selalu bergabung. Nah, puasa di hari 9 Dzulhijjah bukan tanggal yang disebutkan. Tapi momentumnya. Siyam yaumi Arafah. Yaum Arafah. Yaumnya menunjuk kepada harinya, jelas. Tanggalnya jelas. 9 Dzulhijjah. Tapi Arafah menunjuk pada momentumnya. Di seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan cuma puasa di tanggal 9-nya. Kerjakan amalan-amalan saat orang ada wukuf di Arafahnya. Saat mereka duduk berwukuf, bermunajat, bermuhasabah, Anda pun sambil puasa di diri. Itu yang dimaksud puasa Arafah. Koreksi diri sambil puasa. Bukankah puasa hari muhasabah? Saat Ramadan kan kita muhasabah kan? Dari dosa minta ampun. Sama ini, sehari ini. Coba pikir-pikir. Kalau bertepatan dengan waktu kerja, kan Anda jalan kan? Kadang pakai mobil, pakai motor. Lewat jalur yang sering dilalui, pertanyaan saya, dari sekian Anda lewat situ, berapa kali berbuat maksiat di tempat-tempat itu? Pernahkah berbuat maksiat di lampu merah saat berhenti? Tidak Ustaz, cuman lisan aja sebel. Lampu merah lama, ijonya sebentar, kerja mau sekarang terlambat nih. Susul sama orang, woi pelan-pelan. Wah, mulai muncul lagi, nonsia. Udah banyak tuh. Berapa kali salah? Di meja kerja, ayo ngaku, berapa kali berbuat salah di meja kerja Anda? Ada puluhan tahun bekerja? Ayo. Bahkan menuliskan sesuatu di jam kerja, yang bukan pekerjaan Anda. Ya, main game saat jam kerja, kan keambil, tapi gaji gak mau dikurangin. Hah? Coba, telepon kantor, dikali-kali pakai untuk masalah pribadi. Telepon ke rumah, cuma nanya kabar istri. Sayang, bagaimana kabarnya? Telepon kantor. Saya pernah di jalan, ditelepon oleh kolega saya. Sahabat saya sedekat keluarga. Itu nelpon, ini kok nomornya bukan nomor dia. Iya, Ustaz apa kabar gini? Nanya kan keluarga gimana? Sebentar. Kamu telepon pakai nomor telepon mana? Kantor. Tutup telepon kantornya, saya yang telepon ke telepon kamu. Kenapa tutup dulu? Begitu tutup, saya telepon ke telepon dia. Kenapa ditutup Ustaz? Kamu kan pakai telepon kantor. Nanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, pakun pribadi. Kan nomor pribadi jangan nomor kantor. Karena itu akan dihitung. Saya yang telepon. Coba pikir, itu kita tuh akan dihisab. Anda kenal Bung Hatta? Kenal di mana? Bung Hatta di antara putrinya ada Bu Mutia. Nanti bisa tanyakan ke Bu Mutia Hatta tentang kisah ini. Tapi setahu saya ini terjadi. Bu Mutia sedang di luar ingin tulis surat kepada ayahandanya Bung Hatta. Itu Bung Hatta tuh, demi Allah saya katakan insya Allah saya bersaksi beliau orang baik, orang soleh gitu ya. Ya dari apa yang saya baca di WhatsApp-nya. Dia kirim surat itu sampai di beliau. Itu ternyata kertasnya itu ada kop KBRI-nya di atasnya. Konjen atau KBRI gitu. Ada kop negara. Terus isinya pribadi. Apa yang beliau katakan pada putrinya? Besok-besok kalau mau tulis surat, jangan gunakan surat berlogo atau berkop negara. Karena ini milik negara. Untuk urusan pribadi, gunakan pakai kertas pribadi. Dahsyat luar biasa. Padahal mungkin berhak sebagai putri salah seorang proklamator. Tapi proklamatornya luar biasa indahnya. Dahsyat. Kesederhanaannya, luar biasanya, keindahannya. Saya ke Sumatera kadang sering lewat. Ke Tanah Kusir lewat makam beliau. Doakan. Sambil lewat doakan. Ya Allah berkahi beliau. Ya Allah berikan orang kami anugerah seperti orang seperti beliau di masa depan dan sebagainya. Kita biasakan berdoa untuk orang-orang yang telah lalu. Ya, biasakan. Dan gimana ya cara bicaranya? Saya sekarang bingung kadang-kadang. Kita itu dihisab loh. Setiap kecil itu dihisab. Oke, sering taubat. Nabi itu kan sehari mau tidur 70 kali, 100 kali istighfar. Terus kan di jalan sambil istighfar. Istighfar aja tanpa kita nanti sampai pada titik kebiasaan yang otak kita gak perintahkan, kita sudah istighfar. Refleks astagfirullah. Itu nilainya tinggi. Kalau udah terbiasa istighfar, enak bebannya. Jadi kalau ada apa aja, kita gak tinggi, gak besar. Orang cela biasa aja. Mau fitnah, biasa aja. Ambil barang kita, gak penting. Karena paham, yang penting itu Allah. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah besar di hati kita, yang lain kecil. Saya gak peduli. Ya, sepanjang orang cela, saya gak peduli. Saya maafkan. Orang menghina, saya maafkan, sudah. Jadi Allah itu tutup dengan kita, dengan mereka. Tapi hati mereka akan terus gelisah sepanjang belum minta maaf. Dan mereka akan berhadapan dengan Allah. Ya, mau ngambil apa silakan, ngambil sendal silakan, ngambil kamera silakan. Ya, ngambil laptop silakan, enggak apa-apa, Allah titipkan kok. Ya, sudah selesai, yang penting kita enggak kehilangan Allah. Tapi kalau sudah hukum Allah itu yang direndahkan, maka mereka akan berhadapan dengan. Jadi ya itulah hidup, teman-teman. Di mana Allah yang kita sering sebut 5 kali sehari dalam takbir kita? Di mana Allah yang sering kita dengar dalam suara azan itu? Di mana Allah dalam hidup kita? Kok bisa berbuat maksiat gitu? Tanya Allahu Akbar, katanya dilihat Allah, tapi masih bisa gitu kan ngetik tambah nolnya. Terus nulis, ditulis yang kotor, bikin status ada dustanya. Allahnya di mana? Aina Allah. Allahnya di mana? Suami kasar ke istri, katanya titipan. Istri berkhianat pada suami, Allah, Allah ditaruh di mana? Ada di mana Allah? Ada di mana di hati kita gitu kan? Nah, makanya apa ya? Ya bahasa-bahasa saya tadi bahasa kalau manusia, ma'nawi. Ya. Maksud saya bahasa ditaruh itu bukan menempat, bukan. Maksud saya di mana Anda posisikan Allah? Ya. Di mana Allah ketika mengamati kita? Sadar enggak dengan hadis-hadis itu? Paham ya? Nah, maka saya kembalikan ke sini, coba istighfar. Karena itu nanti dari sekarang amalan kita, ayo boleh puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah boleh dimulai sejak tanggal 1-nya. 1 udah lewat. Tanggal 2, sekarang enggak puasa enggak apa-apa. Mau mulai Senin enggak apa-apa. Diperbanyak, ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Dari siapa hadisnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 min Dzulhijjah. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan di hari Asyura. Jadi, kalau masuk 9 pertama, 10-nya enggak usah. Karena 10-nya itu untuk Idul Adha, haram hukumnya puasa. Kecuali yang dimaksud menahan sementara dari subuh sampai selesai salat Idul Adha. Itu sunnah. Ya, tapi tidak diartikan puasa, menahan saja imsak. Ya, sunnah. Kalau mau makan, boleh-boleh saja. Tapi kalau ditahan, dapat pahala. Setahun sekali dapat pahala nahan makan. Ya, paling cuma 2 jam sebentar. Tahan, berangkat, makanya nanti salat Idul Adhanya, jangan lama-lama. Ya, lebih awal. Kalau kemarin 6:30, sekarang 6:15. Ya, bisa. Percepat. Percepat, jangan dilambatkan. Karena sunnahnya tahan makan. Kalau Idul Fitri, makan dulu untuk menunjukkan hari ini sudah enggak puasa. Ya, sudah. Kemudian makan, tahan makan dulu, sholat, nah sembeli. Kenapa disebut Idul Adha dari Udhiyah, sembeli? Sembelinya kalau bisa lakukan di waktu duha. Jadi begitu duha sudah nyembeli. Ya, seremoni, sembeli jam 12. Capek yang nungguin. Ada sunnah di situ. Nanti Kamis malam Jumat saya bahas sunnah-sunnah menjelang untuk yang kurban. Nah, jadi saat kita puasa ini, puasa sambil koreksi diri. Puncaknya tanggal 9. Jadi yang di sana itu wukuf, yang di sini puasa disebut dengan nama yang sama, Arafah. Di sana diampuni dosa, di sini diampuni dosa. Kata Nabi, kalau benar puasa Arafahnya benar dilakukan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tahun lalu gugur semua. Tahun depan sampai setahun dijaga dari berbuat dosa. Cara mengartikannya begini, bukan tahun depan sudah jelas ampunan dosanya, bukan. Dijaga dari berbuat dosa sehingga setahun itu bersih dia. Jangan salah menyimpulkan, udah bebas, setahun, bebas dosa, masuk tanah kusir, duduk paling belakang, sendal, pus, kotak infak masuk, dosa lo, udah bebas, setahun. Itu salah, paham ya? Maksudnya kalau puasa Arafahnya benar, setelah itu gak suka berbuat maksiat, karena dijaga dari berbuat dosa. Jadi kalau setelah puasa Arafah banyak berbuat dosa, artinya mohon maaf, itu gagal puasanya, gagal. Tereliminasi dia. Ya, dia bukan asyam. Asyam. Paham ya? Nah, jadi ayo siapkan diri kita. Makanya setelah selesai itu, yang di sana melontar jumrah, yang di sini di hari yang sama, tanggal yang sama 10, menyembeli hewan. Dan ingat, antara melontar dengan menyembeli, doanya sama. Silakan cek. Bukankah saat melontar, bismillah ya Allah? Bukankah saat menyembeli, bismillah ya Allah? Sama doanya. Makanya sunnahnya kalau berkurban nanti, kalau bisa sembeli sendiri. Kalau bisa. Jadi saat menyembeli itu, rasakan ini sifat hewani kita selama ini. Sifat hewani. Yang kadang-kadang gak bisa diatur. Tarik ekor, maju kepala. Pegang kepala, mundur ekor. Ya, ayo, diajak sholat, susah. Ya, itu yang sulit. Begitu disembeli, rasakan ini sifat hewani saya yang disembeli selama ini. Gugur. Kamu menghadap ke arah kiblat mengatakan, lihat doanya. Kan sembeli menyembeli itu ada doanya. Kalau tak mampu menyembeli sendiri, orang lain yang sembelih, kita menghadap ke arah kiblat berdoa. Apa doanya? Sama persis dengan yang lontar jumrah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima lana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa amirtu ana minal muslimin. Allahumma hadza minni ya Allah wa laka wa min ahli. Bismillah Allahu akbar. Kemudian sebutkan di akhirnya tujukan untuk siapa kurbannya. Apakah personal untuk keluarga atau untuk yang lain? Baru bismillah Allahu akbar. Jadi tepat dengan bersamaan. Maaf izin ya. Yang di sana berdoa mohon ampun dan diampuni, yang di sini menyembeli, atau kalau dia enggak menyembeli sendiri dia berdoa, begitu disembeli digugurkan oleh Allah semua dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hadisnya sahih di hadis Muslim jilid yang ke-7, nomor hadis 1977, paling kiri sebelah kanan, paling kanan sebelah atas, riwayatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadisnya. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jika seorang di antara anda sudah masuk awal dzulhijjah dan berkehendak untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, maka sejak dia berniat kurban itu, jangan dulu potong semua rambut yang melekat di tubuhnya plus kuku-kuku dalam jemarinya. Jangan potong dulu. Kapan dipotong? Setelah hewan kurbannya disembelih. Begitu disembelih, baru potong kuku, potong rambut semua. Kenapa jangan dulu dipotong? Agar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah melekat di semua ujung rambut dengan kukunya. Khawatir ketika dipisahkan, dosanya belum taubat. Jadi bersaksi di hadapan Allah. Jelas ya? Walaupun diampuni, tapi tetap bersaksi kan gak enak. Coba, masuk kan? Anda dibuka di mahkamah, di hakim nih. Oh, disebutkan kesalahan gini. Cuman vonis akhirnya bebas. Gak terbukti, cuman dibuka. Kan gak enak kan? Yang enak itu tutup habis semua. Dah, SP3. Gak usah dibuka lagi. Paham? Udah selesai. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 12 kalau ya, saya 10:15, kurang 1:15 saya pulang ya. Nah, ini baru ampunan dosa. Saya tutup dulu yang terakhir. Saya minta 7 menit boleh ya? Nanti 1/4 jamnya buat diskusi, kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan, nanti saya bacakan. Insya Allah saya konsisten untuk yang sekarang, kecuali ada sesuatu yang harus disampaikan. Ini ampunan dosa. Sekarang pertanyaannya, untuk dapat pahala syahid apa? Bagian keduanya. Dimohon izin ya, kalaupun enggak puasa, istighfar. Banyak istighfar, duduk dengan keluarga, koreksi diri, perbaiki diri. Jadi sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 10-nya. Begitu selesai, amalan keduanya. Lihat sini baik-baik. Amalan apa yang setara dengan jihad yang bisa kita turunkan? Gampang, kuncinya dari Nabi, amal soleh. Setiap amal yang dipandang soleh. Bagaimana cara menemukan amal soleh? Lebih gampang lagi. Di Al-Quran, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Cari kalimat iman, setelahnya amal soleh. Wal 'asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa. Nah, ini kaidah umumnya. Setiap ada kata iman, ada amal soleh. Karena rinciannya, kalau mau nyari rincian, gampang. Cari dari awal sampai akhir kalimat iman. Nanti setelahnya amal soleh secara detail. Contoh, iman pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu amal soleh. Wa yuqimunas. Nah, mulai sekarang, perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Karena kalimat sholatnya di situ jamak tanpa batas. Bukan menambah yang sudah pasti. Subuh sudah 2, jangan ditambah jadi 3. Tambah sunnah. Ya mulai sekarang, bismillah, tahajud setting malam, tahajud. Duha, syuruk, keluarkan. Kan pernah kasih PR sebelum Ramadan. Jenis sholat sunnah apa saja yang ada, yang disebutkan oleh Nabi. Turunkan semua. Malamnya, siangnya, paginya, sorenya, turunkan semua. Yuk, mohon bersabar 7 hari ini. Ikhwan sekalian, saling mendoakan supaya Allah kuatkan kita. Saling doakan. Mohon bersabar, kerjakan. Sholat sunnah. 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak ya. Infak. Infak itu tidak harus berupa uang. Kalau enggak ada uang, makanan. Enggak ada makanan, pakaian. Ayo, buka lemari pakaian. Lihat-lihat makanan. Kalau masak sekarang, khusus 7 hari ini, bismillah. Setiap masak bagi 2 dengan tetangga. Bagi. Untuk Anda, porsi yang lain bagi tetangga. Ya. Kok dibagi, Bu? Tumben biasanya enggak bagi. Ya, insya Allah ada kemuliaan. Zulhijjah ya, Bu? Alhamdulillah. Bu, udah boleh, ya Allah. Setiap hari Zulhijjah, Ya. Walladzina yu'minuna bima'un zila ilaih. Al-Quran. Rajin baca Quran sekarang. Nah, setiap uang yang dikeluarkan, pakaian yang dimasak dibagikan, pakaian yang kemudian, masakan makanan yang dimasak dibagikan, pakaian yang diberikan, itu begitu diamalkan setara dengan jihad. Khusus untuk hari-hari ini. Udah, gak usah ada ukuran. 700 kali lipat, gak ada ukuran. 10 kali lipat, gak ada ukuran. Jihad. Jihad. Ya, dan niatkan dengan ikhlas. Ya, niat ikhlas. Gak usah pamrih. Masya Allah, kok tumben berbagi hari ini? Wah, kapan lagi setara jihad? Usah. Jelas ya? Baik. Jadi itu yang kita kerjakan. Semua amal soleh turunkan siang malam, sore, pagi, petang. Ayo turunkan semua. Kalaupun begadang untuk mendapatkan nilai kemuliaan. Jangan jadi nama restoran saja. Satu bikin pagi, sore. Ya. 2 datang sudah ada pagi, sore, bikin siang malam. Ya. Pagi, sore, siang malam sudah ada. Datang orang ketiga bikin begadang. Ya. Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, tinggal sekarang bikin rencana amalan. Ada 7 hari ke depan untuk dimaksimalkan. Masih 7 hari. Bismillah. Kalau mau mulai puasa Senin, boleh silakan. Sekarang makan dulu, siapkan dulu, sudah siap, Senin mulai puasa. Kalau jangan dipaksakan setiap hari dulu. Misalnya selang sehari dulu, selang sehari, tapi tanggal 9 jangan ditinggal. Ya, kalau perlu tarwiyahnya di tanggal 8. Ya, untuk membedakan dengan yang Yahudi. Boleh, silakan. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan bikin kurikulum sendiri, diamalkan, dan jangan lupa bertobat. Saya tidak minta apa-apa, saya cuma titip satu aja. Kalau dalam berdoa, tolong sertakan saya. Saya minta satu aja, Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Saya, kedua orang tua dan keluarga, itu saja. Saya tidak minta yang lain. Yang lain saya tidak minta, saya tidak mau dunia. Saya pengen Allah ampuni dosa itu aja. Itu saja. Bismillah, saya izin untuk jawab dulu beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Adi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, saya mau jawab. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, pernah terjerumus ke dunia yang bisa dibilang hitam pekat, tersesat jauh. Ketika hidayah Allah datang dan orang itu ketika itu bertobat, perlahan memperbaiki dirinya, berhijrah, pertanyaannya apakah orang itu harus diruqyah? Karena sering timbul pertanyaan apakah dosa-dosanya bisa diampuni. Seringkali menangis ketika ingat akan dosa-dosa di masa lalu. Baik. Pertama begini, saya ingin katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang hitam pekat dalam dosa. Yang hitam pekat dalam dosa cuma setan. Karena malaikat tidak kenal salah, setan gak kenal benar. Karena itu malaikat gak pernah salah sempurna sekali. Setan gak kenal benar, dosanya komplit. Jadi makhluk paling profesional berbuat dosa itu setan. Makhluk paling aktif berbuat amal soleh itu malaikat. Jangan berlomba dengan setan, gak akan menang. Dan sudah ada setan yang punya predikat ini, jangan diambil. Ingat ya, bedakan diri kita dengan setan. Setan itu sudah punya predikat orang ya, makhluk yang berdosa gak pengen tobat. Jadi untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat. Untuk membedakan diri kita dengan malaikat, kita pernah salah. Karena malaikat gak pernah salah. Kalau Anda gak pernah salah, patut diduga Anda ini manusia atau malaikat. Itu aja. Ibu disoal oleh suami. Mama gimana sih? Gini aja gak bisa. Wah, mama bukan malaikat. Tapi papa bukan setan kan? Udah, enak tuh. Kalau paham pasangannya bukan malaikat, dia tidak akan menuntut kesempurnaan. Tapi kalau mengerti dirinya bukan setan, dia tidak akan larut dalam kesalahan. Karena itu ketika Anda salah, berarti ini menunjukkan Anda manusia. Dan ketika Anda mau tobat, Anda benar-benar manusia. Saya senang dengan pertanyaan ini. Yang saya takutkan adalah Anda gak nanya. Dan Anda gak mau tobat, itu yang paling saya khawatir. Itu yang paling saya khawatir. Jangan-jangan yang selama ini menggoda manusia itu Anda. Jadi kalau ada yang seperti ini menandakan Masya Allah ada kasih sayang Allah pada diri Anda. Ada kasih sayang Allah. Sebab kalau Anda gak menulis seperti ini, artinya Allah mengabaikan Anda. Dibiarkan aja. Allah sayang dengan Anda. Apa yang pertama dilakukan untuk bisa kembali pada jalan yang baik? Bukan ruqyah. Tobat. Ruqyah itu dari kata raqayarki, irtaqayartaki. Mengangkat sesuatu yang tidak semestinya ada di situ. Ini tempat tisu. Tapi adanya spidol begini. Saya angkat ini. Raqaitul qalama. An makani an sundukhil mandil. Saya angkat spidol ini dari tempatnya tisu. Kalau mau lebih keren bahasanya, saya ruqyah nih. Saya ruqyah spidol dari tempat tisu supaya saya angkat. Ya. Ada orang masalah dalam dirinya, masalah yang bukan biasa. Ke dokter enggak sembuh fisiknya, tapi ngelamun aja. Madza ta'lamun? Kamu sedang melamun apa? Ya. Ngelamun enggak enak, makan enggak nyaman. Ke dokter kasih obat tetap begitu aja. Ini apa masalahnya? Kayaknya ada yang aneh gitu kan. Ruqyah angkat itu. Bacakan ayat-ayat. Ayat-ayat syifa namanya. Quran surah 17. Ayat ke-82. Quran surah Al-Fatihah. Ayat 1-7. Quran surah Al-Ikhlas. Al-Falaq. An-Nas. Ayat Kursi. Ayat ke-255. Dari surah Al-Baqarah. Itu. Angkat. Angkat. Ruqyah. Tapi kalau cara mengangkat dosa. Sadar dengan dosa. Gak usah diruqyah. Kecuali orang itu gak sadar-sadar berdosa. Baru diruqyah tuh. Bagaimana caranya? Doa dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Doa. Ya, dosakan penyakit hati. Tapi kalau sudah sadar dengan penyakitnya, pengen sembuh, enggak usah meruqyah. Datang taubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, akui dosanya. Ya? Yang kedua, berjanji. Berjanji untuk meninggalkannya. Kalau sudah ada ini, pertama mengakui, menyesali, berjanji untuk meninggalkan. Yang ketiga, yang terakhir, ganti dengan amal soleh. Untuk menunjukkan taubat kita benar adanya. Ya. Tuh, bum bum bum bum bum bum. Ingat ini. Itu bahasa anak. Paham ya? Maka ayo taubat. Saya senang dengan kalimat ini insyaallah. Kalau nangis itu biasa. Ya, sahabat Nabi ada yang menangis sekali kemudian tertawa. Nangis tertawa. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi khalifah, ketawa sendiri. Begitu nangis, tertawa lagi. Sahabat bingung, "Ya khalifah, kenapa Anda ketawa nangis?" Saya tuh nangis karena ingat dosa-dosa saya dulu. Padahal orang ini, beliau ini, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan disebut lewat lisan Nabi, ahli surga. Kenapa ketawa? Saya ingat masa-masa jahiliyah, dia jualan Tuhan gitu ya. Dagang roti, berangkat. Di Umar itu dulu jualan roti. Ya. Begitu jualan, tengah jalan, lapar, gak ada yang beli. Lapar. Dia berdoa, "Ya Allah ta'ya uzza, Tuhan la ta'ya uzza." Mohon maaf nih, cuman kepaksa, lapar saya. Pertama saya makan dulu tangannya katanya. Makan bagian tangan. Jalan lagi lapar lagi. Gak ada yang beli. Itu hidayah tuh lihat. Makan kepalanya. Sampai habis. Makan Tuhan. Tawa sendiri. Ini wajar. Jadi kalau menangis kadang ingat. Ya, gak apa-apa. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa, seketika dosanya digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian dan dia ingat dosanya, diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang 7 itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Maka ini anugerah, bukan beban. Anugerah terindah yang engkau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah. Kalau nama hamba Allah itu bukan nama, itu sifat. Hamba Allah hadir. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sekarang sudah mempunyai istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu amanah, jaga dengan baik. Dan satu anak. Dan mempunyai saudara laki-laki. Alhamdulillah. Dan juga tidak dituliskan punya ibu, punya ayah, punya tetangga. Apakah saya harus lebih mengutamakan membantu saudara dan menyimpangkan anak dan istri? Karena apabila saya tidak membantu, dikira saya lebih mengutamakan istri dibanding saudara. Dan sekarang hubungan saya, istri dan kakak saya menjadi renggang. Tolong sarannya. Pertama, berdoa dulu kepada Allah. Ingin baik. Minta setiap masalah yang berat diringankan. Yang ringan dihilangkan. Ini usahakan setiap ada ujian, hal pertama yang dilakukan ingat Allah, berdoa. Terima dulu dengan sabar. Ingat yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, diuji oleh Allah, berarti Anda yang sanggup, yang lain tidak. Saya tidak diuji, Anda diuji, berarti Anda yang dipandang lebih sanggup dibanding saya oleh Allah. Bayangkan, Adi Hidayat enggak sanggup, Anda yang sanggup. Ujiannya diberikan kepada Anda. Dan bukankah Anda ingin masuk surga? Tanyakan pada diri Anda, katanya pengen ke surga. Dan surga itu lekat dengan ujian. Karena kalau enggak ada ujian, enggak ada pahala. Bagaimana bisa dapat pahala kalau enggak ada ujian? Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan rumah tangga kami mengantarkan ke surga. Dikasihlah oleh Allah ujian. Supaya dapat pahala. Pahala itu mengantarkan ke surga. Kan aneh, pengen ke surga, dikasih kuncinya, enggak diambil. Kalau kita memahami dan melihat segala persoalan itu sebagai kunci surga, kita akan menikmatinya. Kita akan menikmatinya. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi prinsip kedua, kalau sedang ada masalah, tanamkan pada hati kita. Ini pasti selesai. Ini mudah insyaAllah. Ketiga, pelajari rumusnya. Apa rumusnya? Ini kan masalah rumah tangga. Nah, ini banyak sekali persoalan gak selesai. Bukan karena gak pandai, gelar tinggi. Ada yang S1, S2, S3, S4, kerupuk 3. Macam-macam lah gitu. Ya, ini sudah tinggi banget. Gelarnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Rumah mewah. Tapi saya bingung, kenapa urusan yang kompleks bisa selesai, urusan yang sederhana gak tuntas-tuntas. Ternyata persoalannya bukan karena kurang hebat. Karena kurang mendalami tentang persoalan yang sedang dihadapi. Quran lengkap, masalah rumah tangga ada semua. Bahkan sebelum menikah, Allah sudah pesan, sebelum menikah, pelajari dulu. Udah dikasih bocoran sama Allah. Nih, aduh, Masya Allah. Ujian kita aja, ujian dunia, itu dilarang ada bocoran. Begitu ada bocoran, dihukum, ketahuan, diskualifikasi, eliminasi. Ujian hidup dikasih bocoran oleh Allah. Nih, nanti akan berumah tangga, masalahnya akan begini. Dikasih tahu langsung oleh Allah. Kamu suami, laki-laki. Kamu istri, perempuan. Tugas suami ini, kata Allah. Quran surah 4 ayat 34. Bahkan dari mulai ta'aruf dikasih tahu. Ta'aruf begini, Quran surah 49 ayat 13. Kalau mau ngasih ini apa namanya untuk lamarannya, mau ngasih kemudian maharnya, Quran surah 4 ayat 4. Mau menikahnya, Quran surah 30 ayat 21. Sampai saat telah menikah, ini tugasnya laki-laki perempuan, Quran surah 4 ayat 34. Mau cari nafkah untuk laki-laki, Quran surah 2 ayat 168. Pengen cepat, Quran surah 2 ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah 7 ayat 96. Perempuan yang merawat anaknya, Quran surah 17 ayat 23 sampai ke 27-nya. Kalau sakit-sakit ringan-ringan, Quran surah ke 26 ayat 80. Kalau mulai mengandung, cek kandungan. Mulai kecil sampai berat sampai dengan melahirkan, Quran surah 7 ayat 189. Keadaannya cek, kalau perlu USG, Quran surah ke 22 ayat 5. Ayat semuanya, ada lengkap. Dan termasuk kalau ada masalah. Begini menyelesaikannya. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalahnya makin dalam, Quran surah 4 ayat 35. Rincian dari masalah, detail umumnya, Quran surah kedua 214. Rinciannya, Quran surah kedua 155-157. Solusinya, Quran surah 3 ayat 142. Selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan keluarga dan sebagainya? Ini dia persoalannya. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang, dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan-kiri. Ke atas, ayah ibu. Kanan-kiri, saudara, laki-laki, perempuan. Ke bawah, anak cucu. Ini yang pokok, disebut dengan ashabul furud. Anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri, istri sudah bersuami. Maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadikan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Kerja sama di situ, sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami, tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya. Ya, belikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridho turun. Kalau ridho bapak ibu turun, ridho orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga enak. Nah, ke bawah anak cucu, sayangi bareng-bareng. Ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan. Baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda. Tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda. Tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Bukan jaga dirimu dan saudaramu. Bukan jaga dirimu dan saudarimu. Saudara dengan saudari tetap saling menjaga dalam kebaikan. Mengingatkan. Tapi enggak bisa kemudian jadi ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Walaupun hormat itu ada. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kuatkan dulu pada istri untuk kompak. Sayang, alhamdulillah Allah turunkan engkau dan kau sebagai pendampingku. Semoga kita kekal sampai dengan ke surga insyaallah. Insyaallah mas, kita juga demikian. Nah ini mohon maaf. Mungkin ini kita yang sanggup. Allah uji dengan kita, ada saudara. Mungkin saudara kamu sudah baik begini, saudaraku kadang-kadang perasaan memiliki kepadaku itu begitu tinggi. Maaf ya kalau tiba-tiba begini, kuatkan dulu istrinya. Jangan dibenturkan, ini saudara dibenturkan dengan istri, gak akan nyambung. Kuatkan istrinya karena dia yang paling dekat. Tidur bersama Anda. Bergaul bersama Anda, dekat dengan Anda, di rumah yang sama, makan bersama. Kalau saudara kan tempat yang berbeda. Kan di situ kuatkan dulu. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Sedangkan saudara, dia anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ya. Maka dari itu, ayo jadikan lebih baik. Ya. Jangan dengarkan kata orang, tapi kan ada mantan istri, tapi tidak ada mantan saudara. Iya, kalau jadi mantan. Kalau enggak kan tetap istri Anda. Jelas ya? Baik, jadi jangan dibenturkan, jangan benturkan. Kalau bisa cari jalan tengah yang terbaik. Setelah itu, cari solusi yang indah. Ya, teorinya memang mudah. Cara mempraktekannya, insya Allah lebih mudah kalau kita yakin. Insya Allah lebih mudah. Ya. Bismillah, bismillah. Seperti take off lah, butuh tenaga yang kuat. Tapi kalau sudah di udara kan tenang. Wajar, ada turbulensi itu wajar. Turbulensi itu wajar. Rumah tangga mesti ada turbulensi. Kalau tidak, nggak akan meningkat kualitasnya. Mesti ada. Ya. Tahu turbulensi? Ya, temannya Asep Golok, turbulens. Golek, Asep Golok, Udin Pedang, turbulens. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang pekerja dan mahasiswa. Masya Allah. Namun saya sampingan menjadi ojek online. Pekerja, mahasiswa, sampingan, ojek online. Saya pernah mengantar penumpang saya, seorang perempuan. Maaf, ke tempat spa. Pijat. Bagaimana uang yang saya dapatkan? WhatsApp nomor sekian, sekian. Maksudnya dijawab di WhatsApp ini? Pertama, saya kagum dengan Anda. Mahasiswa, Anda bisa mandiri. Dan ini mungkin saya bisa berbagi sedikit. Saya pernah juga jadi mahasiswa. Dan saya punya prinsip, ibu saya sudah lelah memberikan yang terbaik untuk saya. Dengan keringatnya, darah, air mata, pengorbanan. Dan saya tidak ingin memberikan beban tambahan kepada ibunda saya. Termasuk saat menikah pun saya katakan pada istri saya, sudah cukup ibumu mengandungmu, merawatmu, menyayangimu, jangan pernah bicarakan kekurangan kita pada orang tua. Kalau tanya, jawab semua baik. Semua baik. Saya tidak ingin ada satu detik pun berlangsung di pikiran orang tua kita sedang kesulitan. Semua sudah selesai. Dan saya bawa prinsip itu sejak keluar dari pesantren. Saya enggak minta pada ibu saya, ya, saya bertahan, bismillah. Kan enggak banyak orang tahu, bahkan ibu saya pun enggak tahu kalau saya kuliah saat di Jakarta itu saya tidur di masjid. Di luar, di masjid. Bukan di dalam, karena dalam gak boleh pakai tidur. Jadi saya paginya kuliah sampai siang, malamnya saya ngajar teman-teman sekampus di dalam, sejurusan saya, kelas. Saya ngajar sampai kira jam 9, jam setengah 10. Saya antar mereka keluar satu-satu. Ya, mereka bilang, tadi kemana nih? Ah, katanya kemana? Saya gampang udah, antum aja dulu. Senyum, udah lepas, udah jauh. Balik saya. Ya, baju dititipkan di teman yang kos saya. Gak tahu juga saya tinggal di masjid. Ya, jadi tidur saya di luar. Teman saya nyamuk setiap itu malam. Dan nyamuknya luar biasa, baik aja. Belum waktunya udah dibangunin saya, tahajud. Udah bangun. Tapi ya nikmat aja saya berdoa, udah. Tahu lah orang masjid saya berdoa, udah minta. Satu kali saya akan ceramah di mimbar itu. Satu kali Allah akan balikkan kembali ke sini. Ya, dan terjadi gitu. Surat datang, minta apa. Dan saya ingat sekali. Alhamdulillah Allah jaga gitu. Allah jaga sambil berjalan. Dan saya yang penting saya dapatkan yang halal. Ya, saya berangkat, sudah. Iuran saya bayari. Kadang-kadang saya bikin soal, bikin jawaban sendiri, kopi gitu kan. Teman-teman ada yang pengen kopi, kelebihannya saya ambil, saya sampaikan gitu. Ya, dan saya kasih tahu, sekian-sekian boleh, oh boleh silakan ambil. Udah. Dan bukan aib. Kadang-kadang saya bikin buku, nulis, ini kan sendiri. Dapat dari situ, sampai kelebihan, sampai sekarang berhadapan dengan anda. Itu bukan aib. Dan saya jauhi segala hal yang membuat ilmu saya hilang. Ya, salah hal yang mungkin saya bisa lakukan gitu kan. Kita jauhi pelan-pelan. Ini anda, Masya Allah, anda bisa bekerja. Apa yang gak pernah saya bisa lakukan? Saya nggak bisa ojek online seperti anda. Ya, yang pertama karena dulu belum ada ojek onlinenya. Yang ketiga karena saya nggak punya. Anda punya, Masya Allah. Saya nggak punya, Anda punya. Anda punya, ini saya nggak punya. Dan Anda punya, Masya Allah. Tapi, nah, kalau sudah Allah titipkan, jagalah dengan baik. Anda laki-laki. Kalau ada pelanggan perempuan, ya sebaiknya yang Anda bawa laki-laki juga. Ada laki-laki, bawa laki-laki. Ya, kalau ojek perempuan, bawa perempuan. Kecuali kalau kondisi yang memang tidak memungkinkan sama sekali. Darurat sifatnya. Kalau nggak Anda tolong, berbahaya buat dia. Atau nggak ada yang lain. Anda boleh tolong dengan niat untuk menolong. Jaga juga jarak. Ya, jaga juga jarak. Jangan kata-katanya jangan yang berlebihan. Ya, Mbak, deketin dikit, Mbak, takutnya jatuh. Jatuh, modus. Jauh, jaga. Saran saya kalau yang ojek online perempuan ini perempuan bawa perempuan. Nanti saya sedang siapkan kejutan. Jadi kalau sudah ada, Masya Allah, nanti insya Allah ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Nanti saya bikin, kalau saya kasih tahu sekarang, habis. Saya kasih tahu. Karena yang saya ingin hidupkan itu adalah orang-orang yang ahli zakat. Dengan semuanya, saya ingin hidup. Saya nggak mau cari dunia. Dunia terlalu kecil, dunia itu nggak mau saya. Ya, jadi biar hidup semuanya, hidup, kembalikan ke semuanya. Nanti akan ada. Ya, jadi perempuan ke perempuan lagi, laki-laki ke laki-laki lagi. Nah, tapi kalau laki-laki bawa perempuan, apakah boleh atau tidak? Kalau dalam kondisi tadi sifatnya darurat, ya, dan tidak ada alternatif lain, kalau anda bawa, bisa bermafsadat untuk dia, buruk. Silakan anda bawa. Ya, kemana anda bawa? Ke tempat yang baik. Kalau ke tempat yang buruk, jangan dibawa. Tanya, mau kemana mbak? Misal ke spa. Mijit gini jangan dibawa. Ya, khawatirnya kalau ada tempat perbuatan maksiat di situ, Anda dapat bagiannya karena Anda tahu di situ. Kecuali kalau enggak tahu, ke sini aja Mas, ke situ aja. Tiba-tiba misalnya ke kuburan gitu kan, misal kan. Atau kemana gitu. Ya, dibayar 100.000, alhamdulillah jalan begitu tengah jalan daun berubah, ya. Anda bilang dasar kuntilanak. Balik lagi kuntilanaknya daripada emas tukang ojek. Ya. Kalau perempuan, jangan bawa laki-laki. Bawain perempuan saja. Walaupun darurat, jangan bawa laki-laki. Ya, telepon teman yang lain, ini ada pelanggan nih laki-laki. Kalau laki-laki, ya dalam kondisi tadi boleh bawa perempuan. Kalau perempuan, jangan bawa laki-laki. Ya, karena sikap, adab, dan prakteknya akan berbeda dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Saya ikut berdoa, semoga Allah muliakan anda dan melancarkan kuliahnya insyaAllah. Saya ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan, digunakan dengan berkurban? Jangan. Jangan, harta haram dipakai kurban. Oh, kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK. Bani nangkap saya, kata Ustaz Ali, boleh. Loh, itu bahaya. Tidak, harta halal gak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram gak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan, dari yang kita tahu konvensional. Ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil, tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan, jangan digunakan untuk kepentingan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sumbangkan untuk bikin jalan, ya. Bikin fasilitas-fasilitas. Oh. Mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi enggak boleh. Nanti berdampak kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid, cepat retak. Cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid. Begitu enggak terpilih, pengen diambil lagi. Benar, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Demi Allah saya katakan, kalau enggak percaya cek aja. Banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu? 3 menit ya. Assalamualaikum Ustaz, puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah, sering tanggal 9 Zulhijjah kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Mina, Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham, puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya, siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan, tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada dua pendapat, kalau Anda pilih silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat. Pendapat pertama mengatakan, apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf, disitulah waktunya orang puasa, walaupun dia tidak berhaji. Contoh, di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 9 Zulhijjah. Baik, di kita penanggalannya itu tanggal 9 itu hari Ahad. Maka pendapat pertama mengatakan, walaupun di sana wukufnya hari Sabtu, ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu. Jelas seperti sini? Ikut, itu pendapat yang ikut. Yang kedua mengatakan tidak demikian, berlaku zona. Karena kalimat Nabi-Nya berlaku, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in gumma alaikum al-ghubya fa'akbilu li tasya'bana talatina yauman. Ukuran untuk puasa dan dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kata Nabi, lihat apa posisinya? Lihat hilalnya. Hilal itu berlaku di zona waktu setempat. Bukan di momentum dia berlaku. Ramadan misalnya, Saudi puasanya. Misal, tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu. Di kita masuk Jumat. Maka kita Jumat, bukan Sabtu. Kenapa? Karena zona wilayah kita beda dengan di sana. Maka kalaupun kemudian Idul Adha-nya berlaku, kan Idul Adha itu bukan dilihat tanggal 10-nya. Dilihatnya awal Dzulhijjah mulai berlaku penanggalannya. Kalau Idul Adha-nya tanggal 10, tapi kan mau ke tanggal 10, tanggal 1 dulu. Maka hilalnya dilihatnya 1 Dzulhijjah. Kayaknya saya juga agak bingung ini. Kalau Ramadan pada ngelihat hilal, kenapa Dzulhijjah gak ngelihat hilal? Harusnya ada sidang isbat. Ini gak ada sidang isbat, coba lihat. Ada gak sidang isbat? Gak ada, harusnya ada. Karena isbat itu ditetapkan pada 3 pokok. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sama, hadisnya sama, rumusnya sama. Kenapa Ramadan dipakai Idul Adha enggak? Kenapa Idul Fitri dipakai Idul Adha enggak? Harusnya ada pengumuman disampaikan dan diperjelas. Kemungkinan ada perbedaan, kita gak ada masalah. Jadi kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja. Kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? Yang paling aneh nih ya, puasanya beda, Idul Adha bisa sama. Itu paling aneh tuh. Jelas ya? Ah, jadi kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena dikerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan jangan paksakan. Ya? Baik, yang sunnah itu puasa. Yang salah itu? Bukan yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun gak salah. Hukumnya sunnah. Hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Jadi yang salah? Bukan wallahualam. Yang salah yang ribut. Ayo. Bismillah, assalamualaikum, salam wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kurban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda. Ini saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, sama saja. Berkurban itu pertama, niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri, niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan. Ya, untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya. Budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat. Mau sapi atau kambing, domba dan sejenisnya. Silahkan mana yang paling bermaslahat. Ya, yang paling utama itu ada dua pendapat. Satu, Maliki mengatakan domba. Yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kira-kira banyak mana? Kalau kira-kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi. Supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya. Tapi kalau itu sapinya dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya gak makan sapi. Kami gak makan sapi, Ustaz. Kenapa gak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harusnya sembelih dulu. Bakar, panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya, kan? Gak apa-apa, kambing dahulukan. Sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Paham? Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang, sudah akad, maka berlaku hukum. Jangan potong kuku rambut sampai disembelih. Oke? Nah, sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir, jangan kurban di tanah suci, sudah banyak. Ya, kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya, orang dikurban untuk 1000 orang, kuota kurbannya bisa untuk 3000 orang. 1000 sudah terpenuhi, maka silakan Anda cari tempat lain salurkan. Misal, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbuh kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silahkan salurkan. Titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu. Yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembelih di luar, tanya kapan disembelihnya. Walaupun Anda tidak tahu hewan yang mana, enggak apa-apa. Tanya kapan hewan saya disembelih. Saat dikasih tahu, insya Allah Bu, tanggal 10 Zulhijjah. Iya, kapan itu? Hari apa? Oh, insya Allah Bu, di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktu jam berapa? Baik, di sana Ibu bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam, 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11, Anda menghadap ke arah kiblat. Berdoa kepada Allah. Dimanapun Anda berada. Apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatharas samawati wal ardh, sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, berkahi kurban saya, ya Allah, jadikan kurbannya berkah, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa keluarga saya, dan sayangi kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Boleh. Jelas insyaallah? Baik. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh sekali. Dari mana? Tinggi, masya Allah. Di bukitnya atau di Bukit tingginya di mana? Dekat Istiqlal, Masjid Istiqlal. Ada Istiqlal di Bukit Tinggi. Anda kalau belum pernah ke sana jangan ketawa. Nah? Banda Aceh, masya Allah. Jauh mana Aceh dengan Bukit Tinggi? Sebentar ya. Aceh. Yang lebih jauh dari Aceh? Medan. Medan dengan Aceh jauh mana? Aceh. Ibu. Ya, setahu Ibu. Dari Kanada, dari Toronto. Masih jauh. Jauh dari Kanada. Ada yang lebih jauh dari Kanada? Tahu Toronto? Lampu merah, senuan dikit. Baik, Aceh, Sumatera, Medan, kemudian Bukit Tinggi. Ada yang jauh lagi? Lebih jauh lagi? Jambi, masya Allah. Ya, semuanya. Ya, Lombok, masya Allah. Semoga Allah berikan pahala untuk semuanya yang baik. Bisa hadir di sini, dimuliakan, insya Allah. Baik. Aceh paling jauh. Ini ada buku saya tentang panduan Idul Adha. Di sini yang tadi saya terangkan banyak ada di sini. Ya. Ibu, saya kenal Ibu juga. Ini paling jauh dari Tripoli. Baik, insya Allah. Saya siapkan nanti ya. Mana yang Banda Aceh? Ini Aceh dulu ya. Nanti yang jauh-jauh saya berikan terpisah. Saya ada, saya masih bawa di mobil insya Allah. Itu terang. Mana yang Medan? Di situ aja ya, situ aja udah. Titip yang buat ke Medan, ke belakang Medan ya. Baik. Nyampe sana dilihat mas, sampulnya masih ada nggak? Oke. Bukit Tinggi sama Jambi jauh mana? Dari mana Bu? Masya Allah, bau-bau. Masya Allah, pantai. Lebih jauh ya, Sulawesi ya. Mas, ikhlasin aja ya. Ikhlasin. Mudah-mudahan pahalanya mengalir buat antum ya. Insya Allah, insya Allah. Tolong ke bau-bau ke belakang. Yang dari Toronto, dari Tripoli, saya kasih sendiri nanti terpisah. Silakan. Masya Allah. Spidol ya, boleh. Mas, tolong catat nanti ya nomornya beliau. Yang dari, apa namanya? Bukit Tinggi sama Jambi ya, dua ya. Bukit Tinggi sama Jambi. Nanti saya titipkan ke panitia ya. Insya Allah dapat dari panitia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu sekalian, izin menyampaikan informasi, insyaallah Idul Adha akan berlangsung tanggal 10 Zulhijjah, mungkin bertepatan dengan 11 Agustus hari Ahad ya, kalau saya tidak keliru. Persiapkan diri kita dan yang berkurban cari kurban yang terbaik. Nanti materi kurban selengkapnya kita bahas di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas Jakvila Jakastia, hari Kamis malam Ahad, malam Jumat. Kamis malam Jumat. Kemudian yang kedua, bagi yang ikut karantina sudah dimulai periode ini ya, berlangsung serentak di Bekasi dengan di Lampung, dua kota ini. Nanti insya Allah akan dibuka lagi di bulan yang selanjutnya. Bagi yang belum mendapati jadwal, nanti insya Allah di pekan-pekan ke depan akan ada bimbingan menghafal berjamaah akbar. Jadi yang belum dapat kuota nanti saya akan undang, saya akan bimbing langsung. Anda bisa praktekkan di tempat Anda tinggal. Jadi sambil menunggu waktu Anda masuk ke tempat karantina. Saya kemarin membuka masya Allah ada yang 40 tahun, 50 tahun pesertanya. Paling kecil 9 orang, 9 tahun. Paling kecil 9 tahun, dari Malaysia. Ya 9 tahun, yang paling sepuh ada 60 tahun. Ikut, ya untuk menghafal Quran 30 hari, 30 juz. Ya insya Allah. Yang ketiga, insya Allah ta'lim kami akan berhenti dulu. untuk menyesuaikan dengan maintenance yang sedang kita buat. Besok di Al-Azhar di Bekasi, itu agak taklim ba'da subuh insyaAllah. Dan mungkin kita akan berhenti dulu setelah Idul Adha, karena kita sedang menyiapkan kader untuk kita kirim ke Sudan. Saya ingin bekali mereka dulu. Ada 25 orang plus 10 orang penghafal Quran. Dan kita siapkan jadi ulama. Kita biayai mereka ke sana. Nanti insyaAllah di 2 bulan ke depan saya akan tengok juga. Saya akan ke sana, saya akan ceramah di Sudan. Nanti saya akan tengok juga teman-teman di sana. Dan alhamdulillah kita juga diberikan Dr. Hamaris Kausa dari Sudan. Ya, dan kita nanti akan ke sana. InsyaAllah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, bermohon pada Allah. Semoga Allah muliakan kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina wa filna dhunubana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada satupun di antara kami yang datang ke tempat ini membawa luburan dosa, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di dalam jiwanya, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelum yang telah kami lalui. Allahumma ya Rabb, Allahumma afu anna ya Allah, afu ya Allah, zumala'ana ala asina wal khainina lana ya arhamar rahimin akribaina. Ya Allah, jika ada tetangga kami, kawan-kawan kami, teman dekat kami pernah berbuat salah kepada kami, pernah berkhianat kepada kami, pernah berkhianat ya Allah, pernah mencela kami atau pernah berbuat buruk kepada kami, mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka ya arhamar rahimin. Sentuh hati mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat menghadap kepadamu. Allahumma ya Allah, ihdi ya Allah zumala'ana ghairal muslim lihtadu ilal Islam. Ya Allah, jika ada sampai pagi ini yang belum berislam, belum mendapatkan hidayah, kami mohon ya Allah, siapapun dia, teman dekat, teman jauh yang tidak kami kenal, berikan hidayah kepada mereka untuk berislam, bersyahadat sebelum wafat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna bima ta'allamna wa waffiqna ya Allah bima ta'allamna la'ala bihi. Ya Allah, kami mohon berikan kami bimbingan untuk belajar lebih kuat lagi, istiqomah dalam pelajaran kami. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi ilmu kami ya Allah, sampai kami pulang menghadap kepadamu ya arhamar rahimin di hari yang tidak ada manfaat kecuali orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majlis, saya punya satu permohonan untuk hari ini saja. Mohon izin, saya harus sampai ke Bintaro secepat yang saya harus bisa lakukan. Dimohon teman-teman berikan akses supaya saya mudah untuk bisa keluar. Nanti yang lain-lainnya bisa disusulkan. Kemudian yang selanjutnya, titip ya, panan dan berdoa, tolong doakan semoga Allah mengampuni dosa saya dan keluarga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu boleh insyaAllah. Semoga ibu muliakan, dimuliakan oleh Allah, dimudahkan insyaAllah kesulitan-kesulitannya. Dan bila ada perlu-perlu yang lain, silakan hubungi staff saya insyaAllah ya. Allah, semoga Allah ringankan beban ibu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.